Oleh karena itu hadirin sekalian, langsung saja kita masuk ke bab 2 mengenal pengusaha muslim. Pengusaha muslim yang dimaksud para pelaku perniagaan secara umum, baik pelaku perniagaan besar, menengah, ataupun pelaku usaha kecil. Jadi baik pengusaha kelas kakap, menengah, atau UKM. Jadi siapa saja yang melakukan usaha bisnis dan perniagaan berupa barang atau jasa, maka kami masukkan dalam kelompok ini. Sedangkan yang dimaksud dengan muslim adalah semua yang berpegang teguh terhadap as-sunnah, yaitu tata cara beragama, jalan hidup, petunjuk Nabi, baik dalam ucapan dan perbuatan. Sehingga sunnah dalam pengertian umum mencakup perkataan wajib, mustahab, mencakup perkara akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Maka ulama ahli sunnah berkata, as-sunnah mengamalkan Al-Quran dan sunnah meneladani salafus saleh. Maka pengusaha muslim kami gunakan bagi istilah baru untuk ungkapan semua pengusaha, usaha atau bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja di sini masih perlu penegasan, pengusaha yang mana? Bukankah semua umat Islam baik secara pribadi atau sebagai kelompok mengklaim bahwa bisnis usaha mereka telah diwarnai moral bisnis yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Pengusaha muslim senantiasa menjadikan syariat Islam sebagai pijakan dalam berbisnis, berusaha, bersosial, bergaul, beramal, dan beribadah. Inilah yang dimaksud pengusaha muslim. Jadi ini saya, pengusaha mana saja, kakap, menengah, atau kecil, saat dia berbisnis, berusaha, bahkan pada saat mengalokasikan hasil usahanya, selalu dikawal oleh syariat, itu namanya pengusaha muslim. Ya, contoh saat dia berusaha selalu milih produk-produk yang halal. Makanya dikatakan bank syariat, karena bank itu tidak mau memberikan investasi kecuali pada lahan-lahan, pada bidang-bidang, pada proyek-proyek yang syar'i. Makanya tidak mungkin bank syariah membiayai bisnis yang bersifat abu-abu, dari mulai kafe-kafe gelap atau diskotik atau barang-barang yang haram, saham-saham khamr, atau produk-produk lain yang jelas-jelas haram seperti rokok. Tidak mungkin. Itu dikatakan syariat. Jadi kalau sekarang pengusaha muslim adalah pengusaha yang selalu menjadikan syariat menjadi panglima dalam usahanya, baik di dalam mencari lahan, proyek, dan juga etika-etika yang digunakan dan cara membelanjakan, mengalokasikan harta tersebut sesuai dengan syariat. Karena seorang pengusaha muslim itu paham bahwa tentang masalah harta itu yang ditanyakan Allah itu dua, dari mana dia dapatkan, kemana dia alokasikan. Jadi bukan hanya sekedar saya harus syar'i dalam menjalankan bisnis saya, dagang saya, niaga saya, tapi setelah itu mengalokasikannya juga harus syar'i. Zakatnya ditunaikan, infaknya jalan, bersosialisasi juga mencerminkan sebagai seorang pengusaha muslim. Bahkan bermuamalah dengan karyawan sampai membentuk sistem manajemennya juga syar'i. Contoh, gaji yang diterapkan juga harus syar'i waktunya. Contoh pakai penanggalan hijriah, jangan masanya. Di sini pakai masanya apa hijriah, Pak? Masanya rugi ya, Pak. Rugi. Kalau kita digaji dengan hitungan masanya itu rugi, karena tanggalannya lebih panjang. Iya. Dan per tahun itu minimal antum terkurangi minimal 9 hari per tahun. Jadi kalau antum kerja 5 tahun kali 9, 10 tahun kali 9 lumayan. Iya. Dan lebih cepat, karena rata-rata 29, 30, dan banyaknya 29. Itu kalau sekarang seorang pengusaha muslim berpikir, saya sebagai pengusaha bukan hanya sekedar KTP-nya muslim. Artinya bagaimana saya betul-betul menerapkan Islam dan syariat dalam usaha saya, termasuk dalam manajemen dan sistem usaha saya. Kita awali dari yang kecil sekali, yaitu menggaji karyawan pakai bulan hijriah. Sehingga masya Allah, kalau kita pakai penanggalan hijriah itu mau bekam ketahuan, wah ini tanggal tenang bekam. Ayyamul Bayt, ajak karyawan sholat puasa bareng Ayyamul Bayt, ketahuan puasa Ramadan, haji dengan sendirinya. Dan akhirnya juga antum dengan mudah, kapan saya harus menunaikan zakat saya? Karena hitungan zakat haul itu bukan dihitung masai juga, tapi dihitung hijriah. Karena Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas. Makanya salah fatal kalau ada orang muslim menghitung zakat pakai hitungan masai, apalagi bukan muslim, mengklaim dirinya pengusaha muslim, ngeluarin zakat pakai masai. Nyasar itu namanya. Ini definisi usaha. Makanya di sini tujuan sekarang. Tujuan kenapa seorang muslim itu berbisnis? Nah, ini. Yang pertama membangun kekuatan ekonomi global dan mandiri. Bapak ibu sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terus terang sampai saat ini lini-lini usaha dan proyek-proyek kakap serta usaha-usaha besar masih dikuasai oleh ekonom minimal sekuler kalau enggak kafir. Minimal. Sampai di negara-negara Arab pun yang berkembang adalah ekonom, pengusaha-pengusaha yang bermental dan berwatak serta berotak sekuler, minimal kalau enggak kafir, kalau enggak berjuis, kalau enggak kapitalis. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di sini sebagai seorang muslim harus mulai bangkit, walaupun kecil. Hanya saya membuka bengkel, hanya sekedar saya membuka ternak bebek, hanya sekedar saya itu membuka usaha pembuatan tempe tahu atau kerupuk atau usaha apa saja, saya mulai berangkat niat bismillah untuk membangun bisnis Islam. Ya, terus terang hadirin sekalian, ekonomi sekarang ini dikuasai antara kapitalis dengan sosialis. Sosialis yang berpihak pada kelompok-kelompok yang berpaham anti Tuhan, kapitalis yang membatasi Tuhan hanya di gereja atau kalau di Indonesia di masjid. Jadi Allah itu cuma masjid kok. Jadi Allah itu gak boleh ada di pasar, Allah itu gak boleh ada di pertanian, perdagangan. Allah itu cuma ada di masjid, atau cuma ada di pernikahan, atau pada saat mati. Jadi Allah itu Tuhannya orang-orang mati. Sampai Quran pun diberlakukan pada waktu mati kok. Kalau ada orang mati, royohan baca Quran. Kalau sudah itu, gak pernah kenal Quran. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, kalau kita sudah berpikir Bismillah, saya ingin lihat bisnis, tujuan utama kita membangun kekuatan ekonomi global dan mandiri. Coba di Indonesia sekarang kita melihat fakta kejadian. Kemandirian kita dalam menyuplai kebutuhan haji. Masya Allah. Gak usah jauh-jauh pula. Kita sekarang berpikir, coba kalau sekarang ini masjid sama haji kita urus bisnis. Tapi fakta, jam peringatan untuk waktu sholat dari mana? Padahal subhanallah, ini kalau kita garap aja, kita cukup menjadi seorang pengusaha muslim plus ngurusin masjid Allah lagi. Keran-keran coba kita bikin sebagai seorang pengusaha muslim yang berotak ingin menegakkan syariat, kita bikin keran yang sesuai dengan sunnah, airnya ngocor kecil. Nah, sunnah. Coba kita pernah enggak berpikir ke sana? Keran-keran sekarang kan yang penting ngocor. Bahkan Pak, sesuai dengan sunnah sama sekali enggak. Bahkan yang terbuang lebih banyak. Kalau antum sekarang enggak percaya, wudu tadai, banyakkan nempel di kulit apa yang terbuang. Yang nempel di kulit enggak ada 1%, 10% enggak ada. 5% enggak ada. Yang nempel di anggota tubuh, tapi yang terbuang setengah ember, kadang se-ember. Apalagi Masya Allah, kerannya sudah di istiqlal kan. Buka, langsung gitu. Bukan. Sampai saya ingin mencari keran untuk pesantren itu gak ada yang sunnah semua. Kalian bikin gak pernah berpikir bahwa irit air itu bagian daripada Islam. Sekarang saya tanya sama abu semua, kopiah yang abu pakai ini bagian saya. Subhanallah. Coba kalau ini kita garap kopiah, kebutuhan masjid aja deh. Dari mulai kita masuk, Masya Allah, kesetnya jangan welcome, marhaba, masya Allah. Terus kemudian pintunya didesain, terus kemudian sejadahnya, ya ikhwan, sejadah masjid semua yang bikin orang yang tidak tahu sunnah lihat jaraknya, itu bikin orang sholat enggak mungkin. Sungguh surufakum kalau surapat, katanya Rasulullah, la tatrukul furujat li syaitan, jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Bukan hanya celah di situ, bolong. Artinya kalau orang awam, namanya orang awam, kita besar marah dia. Ah, jangan jajah tempat kita, Pak. Ini sudah pada diatur ini, Pak. Jangan rusak pabrik, katanya. Ini sudah dibagi-bagi, katanya. Gak benar, harusnya cukup segini aja. Lihat, Masya Allah, keramik-keramik Masjidil Haram di desain. Kalau antum lihat, pas sekali untuk sholat. Antum kalau mau haji umroh lihat, gak mungkin lebih. Antum kalau ngikutin garis itu pas sekali. Gak terlalu rapat jatuh, gak terlalu nganga, setannya pindah ke sini. Itu kita urus itu aja. Jam, alarm, peringatan-peringatan untuk waktu ada, waktu komat ini aja kalau kita urusin, lampu-lampu desain khusus lampu kristal masjid, bagaimana? Subhanallah, itu aja kita urusin, tapi sekarang gak ada yang berdaya kesana. Apalagi haji, Pak, coba sabuk haji, ihram haji, pakai orang haji per tahun minimal di Indonesia dok 220 ribu orang. Coba kain ikhram berapa? Tapi lagi-lagi Cina, lagi-lagi Cina. Kita nggak anti spesimis. Mereka memang bisa, mereka memang sanggup. Coba bayangkan, Cina itu orang berbuat orang belum berpikir. Hebatnya di situ. Dia sudah berbuat, orang belum pernah berpikir. Coba bagaimana dia itu menganalisa kebutuhan saat mabit di Mina. Kebutuhan tikar terutama haji reguler kan. Apa itu haji reguler? Regunya gila. Karena fasilitasnya cekak, pokoknya Cina bangkit membikinkan tikar praktis. Harganya gak perlu mahal-mahal, karena waktunya cukup paling untung 5 hari. Praktis. habis bantalnya ditiup. Subhanallah. Enak juga. Ditenteng, dilipat di samping handbag, ringan. Coba kalau tikar pandan dari Jawa. Bawa itu berengkut. Bawa sudah lengkut. Dapat dengan satu, Cina 10 coba. Tikar pandan Jawa satu, Cina 10-15 masuk. Ya kalah lah. Dia ekspor 10, kita baru satu. Ya gak bisa bersaing. Belum lagi ongkosnya mahal. Belum lagi palak sono palak sini. Belum lagi premannya, premakan. Belum lagi mampusnya. Di jantung gak bisa jual tingkat ke Mekah. Ini aja kita berpikir. Kebutuhan haji, kebutuhan ibadah. Tapi subhanallah itulah. Anehnya banyak pemusyrik itu lebih sibuk membuka keran-keran haram. Bisnis haram, sementara bisnis yang halal direbut orang non-muslim. Coba Mat Isma berbondong-bondong buka apa? Terus itu kafe-kafe, bahkan rumahnya kontrak atau pelacuran, minimal bank-bank, kayak tidak berdaya. Ya? Sementara sekarang ini yang hal yang kita banyak yang kita bisa kerjakan. Coba bayangkan dari sekalian. Sekarang lihat makanan-makanan khas Thailand. Rata-rata yang menjadi apa namanya dikunjungi pengunjung paling berjubel di balik itu semua ternyata Cina. Atau lihat tahu Sumedang. Siapa di sana yang paling terkenal? Ke Sumedang lihat. Yang paling banyak sih di pempek Palembang dodol Garut, bukan orang-orang Garut. Kenapa? Bahkan ada yang sekalian, masya Allah, ketika kita pergi ke Medan, Bika yang paling terkenal, Bika Ambon, itu Cina sampai diprotes orang pindah nama Muhammad Aboli. Gitu. Supaya dianggap muslim. Ternyata Chinese. Loh, kita bukan sinis, bukan ini, tapi mereka begitulah. Ulet, mereka mau. Bahkan mereka itu paham bagaimana cara berbisnis. Saat sengsara bagaimana, saat berhasil bagaimana. Kita enggak, baru mulai bisnis. Wah, gayanya kemana-mana naik taksi. Ya jempol. Pernah saya subhanallah Allah, pernah mulai ya buka martabak di pinggir sama itu kerja sama ikhwan modal 4 juta pikir rombongnya 2 juta senang laporannya semakin kesini habis. Saya tanya, mas gimana bisa habis? Ternyata saya suruh ngelaporin rinci beli ini ke pasar naik taksi mas saya aja itu untuk pergi dakwah ini aja gak pernah naik taksi mas. Kalau antum sekarang pabrik gede martabak gak apa-apa, pabrik kelas dorong belajarnya pakai taksi ya habis lah. Coba cara mental-mental mas, mental. Nanti setelah itu manajemennya AA Kim Akhwan ya akhi, Kim selesai. Ya udah manajemennya itu Akhwan ya osel, Akhwan ya akhi, Kim selesai. Udah, iya. Sampai sekarang gak ada laporannya. Laporannya cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, itu laporan akhir tahunnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni bi musibati wa akhlifni khairan minha. Kasih ganti yang lebih baik. Udah. Dan saya sampai kapok pak. Makanya saya kemarin tegaskan, kalau antum berbisnis, tolong satu, jangan lepas anu didokong. Walaupun dia sudah ngaji, ngaji itu di masjid, bisnis soal bisnis. Harus antum pukui. Makanya saya itu teringat ada seorang mualaf Cina yang muslim ngaji. Ya kadang-kadang ngobrol tukar pikiran, dia bilang gini, Ustaz, saya itu punya prinsip, saat bisnis saya tidak bicara sosial, Tapi saat berusia tidak bicara bisnis, nanti gak ikhlas, betul juga. Kadang-kadang kita campur-campur bisnis, sosial. Siapa yang belum ah, ya silakan, gak apa-apa. Gratis, gitu kan gitu. Wah, adiknya gratis, gak gitu. Gitu. Ketika bicara sosial, jangan bicara bisnis. Infak, 5 juta, jangan pikir. Wah, coba kalau buat menutupkan kerupuk Palembang, berapa labahnya? Ya gak ikhlas. Tolong kalau sekarang sosial, infak, jangan bicara bisnis. Kalau bisnis, jangan bicara sosial. Kacau. Inilah bagaimana sekarang kita mulai. Dan saya yakin antum di sini ada memiliki pikiran untuk jadi pengusaha. Entah ada yang 10%, 20%, 50%, 70%. Saya yakin gak akan tinggal di sini terus. Gak mungkin. Apalagi antum niat mati di sini. Gitu. Pasti semuanya pengen pulang kampung. Dan setelah pulang nanti minimal ada pegangan. Kita coba bagaimana sekarang ini berpikir betul-betul untuk usaha Islam. Terus memberi kemudahan dan fleksibilitas. Seorang pengusaha itu bukan ya selalu cari sulit dan mempersulit. Nah, fleksibilitas. Kata ya Rasulullah SAW, rahimallahu ra'an sabhan ila ba'a wa ila shtara wa ila qadha wa ila taqwa. Semoga Allah merahmati orang yang fleksibel dalam jual membeli, menjual membeli, memberi utang menagih utang. Fleksibel. Insya Allah bisnis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam masalah berdagang itu ya kalau ya penjual bisa turun, pembeli juga bisa naik tinggi. Dalam masalah nagih juga begitu, lihat kondisi. Ya. Tapi intinya gini mas, untuk zaman sekarang utang berutang itu harus juga hati-hati. Dan nanti harus pahami. Jadi nyatet utang itu bukan hanya ingat, saling mengingatkan, tidak. Tapi dalam hadis Rasulullah ada tiga perkara, ada tiga orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ada tiga orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahih. Yang pertama, rajulun tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri jelek tidak diceraikan. Hantu doa, Rabbana atina ya Allah ya Rabbi, kandas terus, ada apa? Tahu saya gak cocok. Ternyata kita punya istri jelek, tidak diceraikan. Maksudnya bukan langsung cerai. Ya, dibina, akhirnya kalau gak kena ya dibina. Nah, sendiri yang lanjutin ya. Itu artinya ada proses. Tapi kalau gak kena-kena juga, insya Allah banyak ikhwalnya. Ustaz, saya sudah ngaji 5 tahun, istri saya suruh jilbaban dia gak mau. Nah ini juga mulai berhitung. Atau beritahu, deh, sekarang zamannya sudah sangat baik. Sekarang tawarannya tawaran cuma hitam putih, tidak ada apapun. Pilih jilbab atau saya cari saingan yang jilbaban. Nah, itu udah mulai putar udah. Nah, itu kan. Itu sekarang saya yang ketat loh. Nah, itu kan udah mulai berhitung. Kalau enggak ini juga kasih lagi juga. Yang kedua, orang yang menyerahkan harta kepada orang yang tidak ahli, alias anak kecil atau sapi, orang yang kendota atau orang yang enggak ahli. Yang ketiga, ada orang yang menyerahkan harta orang lain tidak disaksikan. Pakai saksi. Karena cenderung memudahkan, akhirnya gak apa. Kadang-kadang Masya Allah bilang, Pak cuma 3 bulan, akhirnya memperpanjang 3 tahun. Iya, mati sejadarnya. Subhanallah, Pak Masya Allah begini, 3 bulan aja Pak. Subhanallah, 3 tahun jadi. Dan rata-rata orang sekarang mentalnya kalau hutang kayak mental metrum ini. Tahu gak antum manajemen metrum ini? Naikin disayang-sayang, nurunin di tengah. Subhanallah, betul. Wah pak, ada nih bu, jangan menjatuh bu, kok berasa itu. Oh, dijaga betul, giliran turun mas kaki satu di atas di belanda. Iya, oh giliran ngutang datangnya mas Allah manis, bagus, santun coba. Giliran waktu balikin hilang teleponnya semua. Itu pun nggak pernah kena. Kita malah yang susah nyari itu. Namun kita tahu. Yang selanjutnya tujuan seorang pengusaha Muslim berusaha adalah menjamin keadilan, nah, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kemudian keadilan distribusi ini yang dijaga. Ya, keadilan sosial. Artinya kalau antum sudah untung, bagi-bagi dong. Terus kemudian keadilan berikutnya adalah keadilan ekonomi. Dalam berekonomi jangan kayak gaya berjuis, kapitalis. Ya kaya kan saya sendiri, ngapain kamu miskin? Salahnya sendiri, masya Allah. Sampai orang miskin, ngapain kamu miskin? Salahnya kamu. Coba kalau kamu kayak saya, kaya kan? Tidak bisa seperti itu. Keadilan distribusi, ya. Makanya di sini selanjutnya keadilan kontribusi, sehingga ada zakat, ada infak. Semua ini agar seorang pengusaha Muslim punya keadilan sosial, kontribusi di tengah masyarakatnya itu ada. Jangan sekarang masya Allah menumpuk, mengeruk, menumpuk, mengeruk. Tapi kekayaan alam sekitarnya rusak dan lingkungan sekitarnya miskin, tidak tahu diri. Dan itu kenyataan di negeri kita, ya Pak. Rata-rata bekas tambang, bekas rusak, itu miskin. Jadi kalau di negara-negara Eropa, bekas tambang, bekas ini ditinggal kaya, makmur minimal. Ada semacam, ada kontribusi. Kalau kita enggak, coba lihat dari tempat-tempat tambang, dari mulai apa minyak, gas, dan juga batu bara. Karena mereka hanya bisa mengeruk, ya, menggali tanpa berbicara. Ah, sekarang kontribusi saya apa enggak ada. Nah, disinilah. Nah, sekarang rahasia sukses pengusaha Muslim. Ini sekarang kita akan bahas rahasia sukses pengusaha Muslim. Hari ini sekalian, seorang Muslim sukses usaha ditentukan usaha yang bersih. Bapak, di sini saya ingin kasih perbandingan antara usaha kotor, menghalalkan segala cara, dengan usaha yang bersih, walaupun sedikit untungnya kecil seperti sapi. Usaha kotor walaupun kaya banyak seperti babi. Pak, saya tanya, babi sekali lahir berapa? Anda pernah lihat babi ya? Subhanallah, sekali lahir bisa 15, 10. Tapi lihat sapi sekali lahir berapa? Satu. Kalau yang dua berarti gak pernah tahu sapi. Gitu. Sapi kok lahir dua? Tuhan sapi, sapi. Nah, subhanallah, Pak, lihat kanan kiri kita, mall, walimah, kebanyakan pakai daging babi atau sapi yang dinikmati orang. Kalau kita buat teori secara logika, demi perkembangbiakan, sapi sama babi diciptakan oleh Allah satu hari kan? 1.15, 1.10, harusnya banyak kan babi. Gak pernah disembelih lagi, jarang disembelih. Harusnya banyak. Kok? Wa amma zadatu fayadhabu juba'a wa amma mayanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Kata Allah, ada pun buih, hilang begitu saja. Yang bermanfaat, awet dinikmati manusia. Jadi yang disana itulah, makanya mikir gaji, mikir ini. Antum yang paling penting kaya. Paling penting banyak itu keliru. Harusnya yang penting halal dulu. Soal sekian-sekian, antum mikirin duit, Pak, banyak berapa, gak pernah ada puas. Antum digaji berapa? 50 juta, oke, Iya, mau Mas ya. 100 juta juga mau. 200 juta juga mau. Pokoknya katanya Rasulullah SAW, istilahnya dua perkara yang bikin orang ubanan dan cepat tua. Al-hirsu 'alal mal wal-hirsu 'alal umur. Tamak terhadap umur, tamak terhadap harta. Mas, kalau antum disuruh milih salah satu di antara tiga, umur 200, 150, 200, pilih yang mana? Nah, 200 kan? Kalau disuruh milih, duit gaji 200, 150, mana dipilihnya? Pokoknya nggak ada habisnya. Umur bisa habis, pengen harta nggak akan bisa habis kayak karena. Makanya kata Rasulullah SAW, lakukan dari bini Adam wadiyan minan dahaba latamana yakuna salisa wala isbah hatta yablak fau bituro. Kalau seandainya anak Adam punya dua lembar dari emas, akan berangan-angan punya ketiga, gak bakal kenyang sampai mulutnya masuk tanah kuburan. Al-Hakumun kata berarti di sini tinggal manajemen hati. Qona'ah itu, orang itu terima apa adanya, yang penting halal, walaupun 5 miliar itu konaan, gak usah banyak-banyak, yang penting halal itu, walaupun 5 miliar daripada 5 juta haram, mendingan 5 miliar halal itu. Oh, yang penting halalnya, tekanannya halal. Dan lihat Mas Antum, orang itu semakin kaya, semakin tidak bisa mengendalikan diri, semakin kehilangan kebahagiaannya, dan semakin tidak bisa ngontrol mereka. Untungnya, nampaknya mereka wah pakai mikrofis, tapi sebetulnya batinnya orang. Karena apa, segala sesuatu itu kalau sudah diambang pintu, pasti tidak sehat. Antum gila aja lah, coba makan coba pol, enak gak? Nampaknya melihat orang terakhir makan kok enak banget ya, bisa dua piring, itu kan yang dilihat. Itu kayaknya pemerintah setan dekatkan bedanya orang kaya sama orang miskin kan cuma satu. Orang kaya pusing kemarin makan apa, orang miskin pusing besok makan apa, itu aja. Orang kaya pusing, aduh kolesterol saya meningkat, aduh kemarin makan apa ya, pusing kan, aduh kemarin itu diundang sama temennya makan sate 15 tusuk. Nah itu orang kaya pusing makan apa, lain punya politikus pusing besok makan siapa. Itu khusus bukan bahasan kita, itu lain. Pokoknya kita bahas masalah yang enak-enak aja gitu. Oleh karena itu ada di sekalian, seorang pengusaha muslim penekanan utama adalah usaha itu harus bersih. Dulu bersih dulu. Halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rizqan thayyibah itu bersih, bisa dinikmati. Halal dinikmati. Banyak orang yang duit dapat halal tapi enggak bisa dinikmati, untuk apa? Banyak harta melimpah, masya Allah sekarang udah gak boleh makan nasi, tiap hari gaplek di parut. Karena apa? Gulanya meningkat. Sampai ini gak boleh dimakan. Yang boleh apa? Jadi yang begini pak, Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi aku harus bersyukur pak. Ya kalau aku mulutin enak di tangan orang lain, gak pernah ada habisnya. Enak di tangan orang lain itu gak ada habisnya. Enak ya si aku, si aku. Makanya kata Rasulullah, ishad di dunia itu bukan Allah. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai kamu. Apa artinya? Tadi itu, terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal, berapapun. Wasad fi ma'indan nas yuhibbukan nas, zuhudlah yang apa yang di tangan manusia. Artinya jangan suka ngelirik yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, orang lain akan mencintai kamu. Terutama kadang-kadang ibu-ibu itu suka meri ya, suka ngiri di dalam orang lain. Masya Allah, tuh udah punya mas kian ya, udah punya ini enak, udah punya ini enak. Jadi akhirnya tidak pernah merasakan apa yang dinikmati dirinya, ya, yang ada pada dirinya. Makanya Rasulullah menyarankan, Fa'amma dunia adabun dunia tamturu ila man huwa asfala minkum, lihat di bawah kamu. Wa dhalika azdaru an la tazdaru ni'amullahi alaikum, itu lebih cenderung kamu bisa menghargai nikmat Allah. Ya contoh aja Pak, kalau antum naiknya motor gultung ngiriknya Mercy, capek itu benjot motornya. Aduh, tanya kamu dan nasib siang cuman bagiannya cuman begini. Coba kalau gue punya Mercy, nah, kesel. Coba antum lihat kawan, ya Allah, masih banyak yang naik konten jalan kaki, alhamdulillah saya punya motor walaupun dia izin. Lihat kawannya, jangan lihat atas, jangan lihat yang di tangan orang lain, capek itu. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah seperti ini Pak, cepat tua cepat elek. Ya. Oh, baru 35, muka kayak 53, boros banget tuh. Karena apa? Di porsi di ini. Makanya ada suatu tiga perkara, waspadai tiga perkara penguras energi. Satu, makan berlebihan. Memang menguras, capek. Harus olahraga, harus fitness, harus ini. Kenapa? Sudah mulai mekar. Terus yang kedua, terlalu diporsir. Jangan terlalu apa aja. Dan yang ketiga, jangan terlalu panik menghadapi masalah. Kalau aku bisa mengendalikan tiga ini, hidup insya Allah. Nah selanjutnya, yang kerja, yang ibadah. Kalau makanya kemarin saya ditanya sama seorang pengusaha, kita silaturahmi ke sana, Ustaz, sebenarnya gimana sih? Kita itu nyari duit yang banyak, tapi ibadah kadang-kadang lemes gitu. Ibadah terus nyari duit gak semangat. Ngaji kurang repot, duit kurang repot. Padahal ikhwan-ikhwan juga butuh rumah, butuh ini gimana Ustaz? Nah, sampaikan hadis Hanbalah dikasih judul oleh seorang al-muslim insanun. Muslim itu manusia, bukan al-insan muslim. Manusia itu muslim, bukan. Tapi muslim adalah manusia. Beda gak Pak? Manusia muslim, muslim manusia. Bedanya apa? Masalah itu gak paham yang saya omongin. Bedanya apa al-muslim insanun sama al-insan muslimun? Muslim itu manusia, dengan manusia itu muslim. Semua manusia muslim, tidak semua manusia. Al-muslim itu wajar, manusia basyar. Makanya Rasulullah saat lupa sholat, innama ana basyarun amsa kama tansa. Saya manusia bisa lupa seperti juga kamu. Nah, alhamdulillah datang, keluar ketemu Abu Bakar. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah munafik, wahai Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, ngomong apa kamu? Hati-hati. Gimana ceritanya ini? Kok mau alhamdulillah munafik ini gimana ini? Begini Abu Bakar, kita itu kalau di majelisnya Rasulullah, subhanallah diingatkan ini itu kayak-kayak surga di depan mata. Setelah pulang, ngadepin anak, kerjaan, istri, semuanya jadi lupa berantakan. Lemah iman kita, lemah semangat ibadah kita. Wah, saya juga nemuin itu. Coba kita bareng-bareng tanya sama Rasulullah. Akhirnya berdua datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nafaka hamdala. Ya Rasulullah, hamdala munafik. Mada taqul, apa yang kamu ucapkan hamdala? Ya Rasulullah SAW, in ida kunna, ada ya? Di majlis, ketika kami di majlis, diingatkan tentang kebaikan seakan surga di depan mata. Setelah pulang, keluarga, harta, kerjaan, bikin semua berantakan, kalau keluar lupa semua. Apa kata Rasulullah? Ya Alhamdulillah, kalau seandainya kamu terus-terusan di majlisku dan keadaan kamu seperti saat di majlisku, kamu akan diajak jabat tangan oleh malaikat di rumah-rumah kamu dan di jalan-jalan. Tapi saat dan agak lewat, sekali ini, sekali itu, Artinya, ya kalau lagi kurang duit, ayo rajin nyari duit. Kalau sekarang ibadah sudah mulai kendor, ayo ingat ngaji lagi. Saat dan harga, bukan saat dan harga. Artinya antum paling tahu diri antum sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, "Walil insanu 'ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira." Bahkan manusia itu lebih tahu terhadap dirinya, walaupun untuk nutup-nutupi dengan seribu argumentasi. Saya ini segar kropos gimana tuh enggak? Walaupun ngomong ini itu, wah saya ini memang lagi betul-betul drop ini mas, iman saya lemah, wah ini hati saya betul-betul gelap. Oh udah, ayo kan sih saat dan hadada wa saat dan hadada. Makanya Umar bin Khattab itu bagi-bagi sama tetangganya. Sesekali dia kalau absen, tetangganya suruh datang ke majlisnya Rasulullah. Kalau tetangganya absen, dia datang buka-buka ilmu. Itu kondisi kita. Jadi kadang ngantor, kadang ngaji, jangan ngantor terus. Aku bisa jadi kursi kan? Apa bedanya meja sama aku kalau gitu? Itu kan ada beda. Meja satu, dia bisa gerak atau gerak. Ya, tapi kalau aku ngaji terus, ya malaikat nanti gak ada kerjaan. Itu sekali kerja, sekali kata ngaji terus. Itu makanya para ulama memberikan tafsir faida farta fal sobek. Kalau kamu selesai ibadah, carilah dunia, dan kalau kamu selesai dunia, carilah ibadah. Itu dia. Ganti-ganti. Ibadah selesai cari dunia, selesai dunia cari ibadah, dan seterusnya begitu. Allah maha. Cukup. Soalnya di mana? Oh di mana? Subhanallah. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang secara cepat akhlak seorang pengusaha muslim. Kode etik akhlak dalam berbisnis itu selalu menghiasi pengusaha muslim. Yang pertama kali adalah niat yang ikhlas, sehingga menekuni ibadah, bisnis itu betul-betul fokus. Dan prinsip bisnis yang dia lakukan adalah ibadah. Dan ibadah itu supaya benar dibutuhkan dua syarat, yaitu ikhlas dan benar. Dan siapa yang sudah menekuni dengan tulus, enteng, dan dimudahkan oleh Allah, insyaAllah. Terus budi pekerti yang luhur, ya. Jadi juga ya, terutama jujur, tidak mendolimi orang, memberikan hak-hak karyawan, ya, terutama saat usaha sedang dan berhasil, jangan menumpuk kekayaan lupa daratan. Saat miskin atau terpuruk atau usahanya jatuh, dengan mudah karyawannya di PHK, ini juga gak benar. Harusnya saat-saat berhasil dan perusahaannya mengenai untung besar digunakan untuk nutup saat terpuruk. Nah, mental berjuis itu, kapitalis itu, kalau kaya diambil sendiri, kalau jatuh langsung dengan enaknya karyawan di PHK. Maka kadang-kadang dia presiden ke luar negeri, tidak ingat ada karyawannya yang mungkin meringkuk di rumah, anaknya sakit, istrinya sakit, tidak bisa berobat. Ini gak akan terjadi pada seorang pengusaha muslim. Menekuni usaha yang halal, ya, itu gak bisa dielakkan. Terus menunaikan hak secara konsisten, baik hak kepada sesama, terutama hak karyawan, gaji karyawan yang kata Rasulullah SAW, adil ajir ajruhu qabla ayyajir fa'arquhu, berilah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Ya, jangan ditunda-tunda sampai berbulan-bulan, bahkan kadang tidak diberikan, ditagih dengan alasan ya kamu gimana bisa keringatkan kerjanya di AC terus, akhirnya gak diberikan, nunggu kering-keringannya. Terus menunaikan hak Allah, zakat, ya, menghindari riba dan transaksi kotor. Tolong hadirin sekalian, usaha jangan sekali-kali terkontaminasi dengan riba. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'inna riba, fa'in kasurah, fa'inna akibatahu tasiru ila kullin." Riba walaupun jumlahnya besar, pada akhirnya menyedikit kecil bahkan hangus. Makanya Allah mengatakan, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah." Allah melenyapkan keberkahan riba dan akan memberikan keberkahan sedekah. Jadi usaha bagaimana caranya? Itu bagaimana kita menimbulkan kepercayaan. Orang itu kalau dipercaya jujur, duit itu ngalir. Masalahnya yang sekarang ini kita sulit untuk menemukan adalah menciptakan kepercayaan investor. Ya, contoh aja banyak kasus yang dulu di Sukabumi Kaisar dengan membuat bisnis mempulih ini akhirnya gak jelas masuk penjara. Yang akhir kemarin itu sebetulnya dari pengusaha Kalimantan mempulih juga gak bisa pernah menjawabkan ini yang berbahaya, ya. Oleh karena itu modal sekecil apapun antum hargai, antum kembangkan dengan baik daripada besar tarik tapi riba, ya. Baik antum mutang ke rentenir atau pribadi, sistem riba atau ke bank konvensional. Makanya kalau kamu antum terpaksa untuk meminjam pembiayaan ke bank syariah. Dan alhamdulillah bank syariah itu fleksibel. Antum sanggup negosiasi dan menawarkan sistem yang antum inginkan. Itu, masya Allah. Terutama syirkah. Contoh, saya punya proyek penurunan barang kontainer di Tanjung Priok, membutuhkan dana 60 miliar. Atau 2 miliar, antum majukan. Ya, proyek ini kalau nanti sudah selesai, kita akan mendapatkan keuntungan sekian persen, atau sekian juta, atau sekian ratus juta, atau sekian miliar, kita bagi. Kamu bank mendapatkan 60, saya 40, atau sebaliknya. Itu mudharabah. Atau kepada pribadi. Jadi, bagi lagi tadi, waspadai mudharabah itu jangan sampai nanti dari kalimat dharabah kumpul terus kita. Enggak pernah untung. Tapi buntung terus. Kenapa? Karena masalahnya kadang-kadang inilah yang jadi orang itu akhirnya tergantung sama bank. Kalau bank itu teliti, disurvei di awal, aturan-aturannya ketat, dan kita tidak bisa sembarangan. Jadi akhirnya tepat. Tapi kalau saudara melibatkan gampang, apalagi ustaz minta maaf aja selesai. Udah. Akhirnya gampangin dipakai. Ya, nanti kayaknya bulan depan ini saya dapat duit dari sini, ternyata enggak jadi. Dari situ, jadi awalnya tidak ada ikhwan yang punya niat pengkhianat. Awalnya itu pertama gampangin, keduanya kurang bisa memanage. Kerja duit hangus, inap hangus ya. Tidak memakan harta orang lain, ini tolong dihindarkan. ada suatu kaidah la yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'i. Tidak halal harta orang lain untuk orang lain kecuali melalui perantara sebab syar'i. Jadi tidak boleh harta itu pindah dari tangan ke tangan orang lain kecuali perpindahan itu ada sebab syar'i. Contoh dagang, sewa menyewa, upah kerja atau warisan. Kalau sekarang pindahnya tidak sebab syar'i, contoh suap, walaupun ikhlas suka sama suka, tidak bisa dibenar. Sebab syar'inya dari mana? Suap penyuap. Itu apa namanya? Pelacuran. Bahkan masya Allah kalau kita lihat ketulusannya tulus. Bahkan mungkin jasa bokeh, ikhlas. Tapi sebabnya syar'inya enggak zina. Itu juga dukun. Bahkan pasien ketika datang ke dukun, apalagi usahanya berhasil, memberikannya penuh dengan ketulusan. Terima kasih Pak Yai atas bantuan Bapak Yai. Usaha saya berkah, lancar, berkat, jimat, doa, apa saja lah istilah, kasih. Makanya Rasulullah SAW mengharapkan 3 upah. Upah perdukunan, upah pelacuran, dan jual opak anjing. Dengan demikian adanya sekalian, seorang pengusaha muslim anti sekali memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Entah itu dengan cara nelingkung, dengan cara biasanya ada orang itu saling jegal-menjegal, saling mencari kesempatan sikut sana sikut sini sehingga peluang ke dia enggak itu banyak. Untuk mendapatkan tender di Indonesia itu harus pinter putih dalam lipatan lingkung dan pinter jatuhkan. Itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara haram. Jaga dia, sebetulnya dia lebih profesional karena saya lebih pinter putih dalam lipatan, pinter nego, pinter ngipul, pinter bohong, apalagi tambelnya sulap gede ini, suapnya besar, udah akhirnya tender ke dia. Padahal tidak profesional sama sekali. Itu dosa haram. Makanya di Indonesia itu proyek yang tidak terganggu itu hampir gak ada. Sampai bangun masjid pesantren aja dikerjain orang. Jadi pemborong itu semua jadi hilang R-nya, jadi pembohong. Seperti penjahit itu hilang, iya, penjahat. Subhanallah. Patuh hukum positif dalam bingkai syariah. Artinya seorang pengusaha muslim juga harus patuh terhadap hukum-hukum positif, aturan-aturan negara. Kalau memang usaha harus izin, pakai izin. Jangan ngapain, ini kan bumi Allah. Ya iya, memang bumi siapa? Bumi pada ente. Iya memang bumi Allah. Ini bumi milik Tuhan. Betul. Betul, bumi ini milik Allah, milik Tuhan. Tapi itu gak sembarangan. Ada aturan lain. Kalau memang PT harus ada usahanya, usaha harus ada apa NPWP-nya, bikin. Soal masalah pajak, ya itu usahakan banyak sebisa mungkin. Kalau memang itu merupakan suatu kewajiban. Menghindari tindakan yang merugikan. Contoh riba, uang sembarang merugikan. Pokoknya prinsipnya la dharar wa la dirar, tidak ada tindakan yang merugikan dan merugikan diri dan merugikan orang lain. Gak boleh. Jadi kerugian apapun di dalam Islam itu dinafikan. Merugikan diri sendiri, mencelakakan diri sendiri, umpamanya infak besar-besaran akhirnya habis modalnya, gak boleh juga. Merugikan orang lain. Jadi mulai usaha-usahanya tidak pada tempatnya, umpamanya LPG dibuka di tengah lingkungan masyarakat umum, gak boleh. Jarak harus ada, kasih jarak. Timbal Kalau memang harus dikeluar, keluar, jangan buang sembarangan sungai. Masya Allah, antum lihat sungai Ciliwung itu, Mas. Itu bukan sungai sekarang, comberan Ciliwung. Itu mulai limbah rumah tangga, limbah ini, home industry, semua dibuang ke sana. Padahal dulu 30, pada waktu zaman Belanda dulu itu ditempatin wisata, istri-istri orang Belanda itu wisatanya ke sana. Pengen sungai ini, sekarang sudah itu pada Islam rata-rata Muslim. Sementara Rasulullah mengatakan ittaqu salasana la'in, hati-hati, waspadai tiga tempat yang terkutuk. Buang di tengah jalan, buang aja di tengah jalan, buang di bawah buang pohon, dan buang aja di tempat aliran air. Merugikan semua. Buang di tengah jalan jelas merugikan orang. Itu antum kenapa dikatakan malain? Itu rata-rata antum dapat kutukan Allah, Rasul dan manusia. Itu yang injek kan langsung nyumpain ini, ya, langsung ajar, jangan langsung sumpain. Apalagi masya Allah pohon berteduh rindang, aku kencingin antum buang aja, tuh nggak akan bisa istirahat di situ. Tapi kenyataan di Indonesia di halte di terminal, masya Allah, halte itu menjadi toilet darurat. Belum lagi sungai-sungai itu semua. Jadi rusak kotor semua. Jadi intinya jangan merugikan orang lain. Ya. Kalau memang sekarang usaha-usaha tersebut terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensitif merusak alam lingkungan, antum jaga dengan baik. Contoh masalah bahan kimia atau penambangan. Ya tambang dikeruk dipulihkan lagi, gitu kan? Sekarang sudah habis, pindah lagi, nah itu dikeruk, dipindah sehingga ditanam lagi, ada reboisasi, pemulihan lagi, itu tanggung jawab. Gak merugikan alam lingkungan sekitar. Setia kepada kaum muslimin, dalam masalah bisnis, kita harus lebih berpihak kepada muslim daripada non-muslim. Itu walaupun barok tetap harus kita jaga. Walaupun dalam secara muamalah kita tidak terikat muslim non muslim, artinya kita bisa bermuamalah kepada siapa saja. Tapi dalam masalah keberpihakan, contoh sekarang ini kecil aja. Di dalam lingkungan kita, komplek kita ada toko non muslim murah, bagus pelayanannya. Yang satunya Pak Haji mahal barang, mahal senyum. Ini mana yang kita pilih? Mana yang dipilih? Kalau ini repotnya. Aku pertimbangkan dulu, ini nanti kalau anak gak belajar ke Pak Haji ini repot. Dia akhirnya nanti kres, gak sholat, ketemu, berpaling, buang muka. Ini masalahnya. Padahal cuma beda mungkin barangnya cuma 500 ribu, mendingan ke Pak Haji deh, gak apa-apa. Toh kalau untung juga untuk Islam nanti dibawa ke masjid daripada karena muslim ke gereja. Itu loh walang-walang baroknya minimal gitu. Ngitung-ngitungnya seperti itu kita gitu. Ringan sebenarnya. Contoh aja sekarang kita sebagai pengusaha rekrut karyawan. Ada masya Allah bagus bangun non muslim, tapi ini masya Allah kurang begitu profesional, tapi muslim kita pilih, tapi kita didik, kita berdayakan sehingga menjadi sempurna. Itu caranya. Dalam masalah pelayanan juga begitu. Ya, dalam masalah pelayanan kita utamakan muslim. Coba Rasulullah SAW mengatakan, "La tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam, fa idza laqitum fi at-tariq fa-tarru min adyahihi." Jangan kau mulai orang Kristen Yahudi dengan salam. Kamu kalau ketemu di jalan pepet kepada jalan yang paling jauh. Itu kalau mungkin, kalau nggak mungkin jangan coba-coba dong. Wah nih Kristen nih si kepet kafir nih, pepet jungkel ke kuat itu, akhirnya itu masuk ke polisi dilaporin. Ya jangan, atau lihat kondisi dulu kuat zaman Rasul. Jadi intinya antum utamakan contoh sekarang antum bapak sampai wajaran. Kalau antum bisa duluan-duluan daripada mobil salib, antum jangan kasih jalan. untuk duluan, itu sunnah. Kalau bisa. Terus kemudian mempelajari hukum dan etika muamalah. Seorang pengusaha muslim tidak boleh berhenti belajar terus, mengkaji, menggali tentang muamalah yang syar'i, etika itu kayak apa. Karena perkembangan-perkembangan fis, masya Allah, tentang hukum forex bagaimana, tentang hukum jual beli valuta asing, black market bagaimana. Sekarang jual beli itu aneh-aneh, multilevel marketing, bahkan subhanallah kadang-kadang jual beli emas, dinar, itu semuanya penuh dengan subhat. Nah ini kita harus pelajari terus. Jangan stagnan, jangan cuma sekarang dagang-dagang gak ngerti hukum, akhirnya ingin menjadi pengusaha muslim gagal juga, karena gak tahu apa itu syariat, apa itu hukum, apa itu Islam. Itu harus belajar terus. Terus tidak minta jabatan, haram dalam Islam minta jabatan. Karena gini katanya Rasulullah, ya Abdurrahman ibn Samurah, kata Sa'ad ibn Marwah, jangan kamu minta jabatan. In u'titaha an mas'alatin wukilta ilaih. Kalau kamu diberi atas dasar minta-minta, kamu akan tergantung, susah untuk lepas. Wa in mutidaha an ghairi mas'alatin 'inda 'alayha. Tapi kalau kamu diberi tanpa minta-minta, kamu akan dibantu oleh Allah. Dan kalau lepas pun, gampang. Saya enggak minta. Kalau memang sekarang dinyatakan tidak ahli, ya sudah. Oleh karena itu ada yang saya lihat sekarang, Indonesia kenapa terpuruk sistem pemerintahan tentang negara, karena rata-rata sudah ada minta jabatan. Itu bahkan bukan minta. Dulu zaman Abdurrahman bin Auf dulu nolak jabatan sampai nangis-nangis. Terus sekarang minta sampai nangis-nangis. Lalu berbalik 180 derajat. Coba bayangkan Pak Abdurrahman bin Auf dicalonkan pada zaman Umar bin Khattab, enggak jadi. Di zaman Utsman enggak jadi juga, enggak mau mundur. Setelah Utsman bin Affan tulis surat wasiat, jika aku meninggal dunia, yang jadi pengganti saya adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya surat itu diberikan kepada Abdurrahman bin Auf oleh pembantunya Utsman bin Affan, sambil mengatakan, kabar gembira wahai Utsman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, kabar apa? Utsman telah menunjuk kamu untuk menjadi pemimpin setelahnya. Ini bukan kabar gembira, ini musibah. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau niat Utsman itu benar, matikan aku sebelum matinya Utsman. Betul, masya Allah, kurang habis 14 hari berdoa wafat. Dan gak selang lama Utsman bin Affan juga meninggal dunia. Allah, coba ada seperti itu bupati, gubernur, ya Allah, matikan saya sebelum pilihan. Habis jempol. Berlaku adil dan bijaksana, itu ya, adil dan bijaksana, bersikap dermawan dan murah hati. Bos itu harus memiliki suatu sifat utama dermawan. Bos pelit itu nggak enak rasanya. Namanya bos itu dermawan, murah hati, gampang duitnya, itu bos. Nah, kalau bos pelit itu rasanya cemplak, hamba didengar. Makanya katanya Rasulullah SAW, tokoh kaum itu tidak mungkin pelit. Karena kalau pelit tidak mungkin itu bukan tokoh. Apa namanya tokoh menyantuni sana sini? Coba lihat Abu Bakar bagaimana, Umar bagaimana, apalagi Ammar bin Yasir, ya. Abu Dar itu sampai tidak boleh dengan Rasulullah minta jabatan. Kenapa? Ya Abu Dar, innaka ru'ul dha'if, kamu itu orang lemah. Lemahnya apa? Dia itu gak sabar makan duit. Tidaklah dia itu punya duit, melainkan dikasihkan orang lagi. Makanya gak boleh minta jabatan. Kalau jadi pemimpin repot, duit negara bagas. Itu ya, duit negara kan harus diatur kan. Ini dikasihkan, minta orang kasih, orang kasih, repot. Anggaran negara habis sebelum waktunya. Kalau yang jadi gubernur, Abu Dar, kayaknya dilarang kamu jangan jadi pemimpin, Abu Dar. Repot nanti, negara rusak. duitnya habis. Dia itu subhanallah, enggak butuh balik. Sehari itu punya duit langsung diinfakkan. Itu Abdullah. Membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, jadi sikap susah. Irfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Jika terdapat permusuhan, maka akan berbalik menjadi teman yang setia. Kadang-kadang kita suka membuat suatu sikap yang sudah, wah, dia pernah menjatuhkan saya, ini kesempatan buat saya untuk balas. Padahal diri sekalian, keburukan itu prinsipnya harus disetop, jelek itu harus dihentikan dan harus dilanjutkan dengan kebaikan. Contoh aja sekarang, gampang, anak pernah di haji. Haji itu habis Arafah itu kan turun ke Nabawi. Kemana Musdalifah? Orang pada nyetop mobilnya salah. Akhirnya gak dapat bis. Udah gak dapat, marah-marah. Kita ingetin, ah bu, ini salah tempatnya. Enggak, harusnya di sini. Enggak apa, terus aja di sini. Bu, pak, salah itu harus di stop. Pindah ke sana, dapat bis kan? Kita suruh pindah, dapat akhirnya. Salah itu harus diturunkan, jadi diterusin di situ ya gak dapat bis sampai besok pagi. Ini kecil, kesalahan itu harus diturunkan. Apa pun bentuknya. Kayak contoh aja berumah tangga. Kesalahan kadang-kadang diterus-terusin. Sifat ngambil dilestarikan. Kayaknya ada perempuan terutama, sebagian perempuan menjadikan ngambil sebagai senjata untuk menjegal suaminya. Iya, ngambil cerewet itu dijadikan sebagai ekor untuk membuat daya tarik dengan suaminya. Ada enggak benar? Iya, bawain ngeyeng. Bahkan ada suami, ada istri yang diciptakan oleh Allah menambah musibah tiap hari suaminya. Bikin kesel, capek. Kadang-kadang ngomongnya, setelah aja ngomong, suaminya ngebut kenceng, naik mobil. Padahal kalau negur kan enak, mas jangan kenceng-kenceng loh mas. Kasian ya anak-anak kalau kecelakaan gimana. Ada kadang-kadang mas, udah bosan ini cuk. Nah, itu kan beda dong. Beda. Kamu sama orang itu, udah gak sayang emang sama kita. Udah dasar lagi, udah punya pilihan, udah langsung deh. Nah, udah punya mantul gak karuan-karuan. Itu. Padahal kalau negara enak, juga selesai. Selanjutnya, ini cukup. Sekarang kita buka tanya jawab. Tentang penghambat pengusaha muslim ini, coba dibaca ya, suka mengelak dari tanggung jawab agar menuntut ilmu agama. Kalau sudah berhasil lupa haji itu biasa. Terus akhirnya tiap ketemu ustaz, apa ustaz? Apa terus? Apaan gitu. Nanti kalau ketemu teman mas gak haji ya, salam aja sama ustaz. Jadi apa sama salam udah. Akhirnya itu juga bahaya. Ada dulu masya Allah, ada pemuka lewan-lewan yang dulu ngaji prihatin, kesakitan aja ngaji. Sudah sukses masya Allah, punya kebab yang cabangnya, franchise-nya sampai ratusan. Gak pernah ngaji. Yang tinggal satu kok, jenggot sama kadok cingkrang kok. Itu tinggal sisa itu. Yang lainnya udah pada bersih. Gak sisa. Itu kudaan ini itu berat. Makanya tadi Abdullah itu buatkan prinsip saat dan hakikat luas, sekali ini sekali ini. Itu prinsip Abdullah itu untuk pegang. Karena saat orang itu sukses bekerja, sukses berusaha, masya Allah mas, itu dunia itu jadi lain. Aku kalau nggak percaya nanti coba aja. Dunia itu jadi lain. Jadi kemudian setelah mendapat itu udah anehnya yang dipikir. Banyak itu, banyak itu, banyak nikah ke teman itu. Nikah lagi itu jelas. Malas menyampaikan pesan Islam. Kalau sudah jadi pengusaha ini malas. Padahal saatnya seorang bos, sekarang saya owner untuk dakwah. Bahkan bisa mewajibkan karyawan untuk sholat. Sholat, ya gak sholat, keluar. Nah itu kan enak. Udah, siapapun yang gak sholat, kita turunkan jabatannya, kita kasih poin, kita sombong. Kadang-kadang kalau uang gak dimanfaatkan, itu lupa itu semua. Kikir dalam belanjakan harta, suka mungkin-mungkin pemberian, ya, bermalam-malam suka bersandiwara, ini juga larut dalam penampilan palsu. Nah itu, nah ini kalau sudah kaya itu, oh ganti-ganti mobil, mobil ini, mobil itu, rumah, ya, terus mobil baju, belanjanya nggak mau tahu-tahu ke Singapura, cukur aja ke Singapura, itu cukur aja. Apalagi ini jalan-jalannya sudah tidak mau lagi ke Pangandaran. Udah. Ini sudah larut dalam pola ini kayak hidup dan kemimpinan. Larut dalam kesenangan dan kemewahan. Nah itu ya, kuliner, makan sana, makan sini, murah-murah, dugem menjadi tempatnya nanti dunia berlap itu. Terus tidak berpikir visioner, kadang-kadang ini juga menghambat pengusaha muslim menyesali masa lalu dan meninggalkan amal karena kadang-kadang aduh saya ini kayaknya sudah rusak, sudah kotor dan sekalian saja. Karena saya dapatkan beberapa orang karena jadi pengusaha sukses terus akhirnya kehidupannya sempat gelap, apalagi dunia tertentu itu ada yang melazimkan intervensi. Kalau gak ikut memang gak bisa mendapatkan tender-tender bisnis. Akhirnya kayak hidup, sudah kandung. Sudah. Saya kayaknya sudah ditakdirkan oleh Allah begini. Akhirnya tidak bisa bangkit, beranjak, keluar dari jaring jerat syaitan iblis. Minum khamr, narkoba, main perempuan. Itu sudah dunia bisnis. Makanya aku harus juga paham di dunia bisnis satu ini. Dunia bisnis kita tanya itu kalau hanya dimintai makan di restoran kita beli masih kecil, orang makan berapa sih punya 500 ribu juga nggak habis, 1 juta juga nggak habis. Nah kalau sudah disuruh yang aneh-aneh itu makanya harus diwaspadai, banyak jelas sedikit bekerja ketika dia pintar ngomong sana ngomong sini, tapi bekerja nggak bisa, nggak becus. Banyak mengeluh kepada manusia, bukan mengeluh kepada Allah. Makanya katanya Ibnu Qayyim, orang yang paling bahagia adalah orang yang mengadukan makhluk kepada Allah, dan orang yang paling celaka adalah orang yang mengadukan Allah kepada makhluk. Ya, Allah diadukan sama makhluk. Apa saya aja diaduin bapak ke polisi aja marah. Apa yang mas ngambil saya ke polisi? Jangan salah. Ini Allah diajukan kepada manusia. Contohnya gimana? Ada orang yang suka ngeluh sana sini mas. Saya ini sebetulnya akan S2, tapi nyari kerja susah mas. Tak tahu rezeki lagi seret. Susah. Anak rajin tak aja sudah duha macam. Tak tahu ini Allah tak sudah mulai. Mulai pelan-pelan. Gak tahu ini Allah. Nasib lagi siap betul. Allah gak sayang kayaknya sama saya. Kalau udah mulai ngaduin Allah kepada manusia. Jangan adukan manusia diri kita kepada Allah. Munajat. Saya terjun saat semua. Ya Allah kenapa saya, kenapa istri saya, kenapa orang tua saya begitu. Insya Allah kasih jalan keluar. Apalagi saat sholat kata Allah, kata Rasul, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Jika di antara kalian sedang sholat, sebetulnya sejatinya adalah sedang munajat sama Allah. Manfaatkan untuk ngajukan semua yang ada ini kepada Allah. Ya Allah, itu saya kok jadi begini ya Allah. Terjebur ke dalam maksiat terus gak bisa keluar. Ya Allah, bisnis saya kok gagal terus, ini ada apa ya Allah. Ya Allah, saya ini nyari istri lagi kok susah lagi ya Allah. Kenapa? Adukan semua. Insya Allah, Allah gak akan menyenyakkan. Pasti mendengar. Bersandar pada kebesaran nenek moyang. Ini bapaknya yang berhasil. Oh bapak saya pengusaha besar. Makanya dari sekalian, siapapun yang menyandarkan kebesaran nenek moyangnya, keberhasilan bapaknya, itu keropos usaha. Coba aja anak-anak penguasa, kalau bapaknya jatuh, itu jatuh semua bisnisnya, ya. Kenapa? Karena bisnisnya tidak dibangun di atas kaki sendiri, dibangun di atas kebesaran nenek moyang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Laisa al-fata yaqulu kana abi, walakin al-fata yaqulu ha ana." Bukan seorang pemuda hebat adalah yang mengatakan dulu bapak saya, tapi seorang pemuda yang hebat adalah ini loh aku. Ini aku bisa berbuat begitu, bisa melakukan itu. Itu. Banyak bergurau dan bercanda itu juga enggak bagus. Bercanda boleh. Rasul pernah bercanda sama Zahir, seorang pedagang dari pelosok gunung yang suka datang ke pasar Madinah. Bentuknya masya Allah, orang melihat itu udah nggak bisa dilihat dia, dari depan belakang nggak pernah dilihat, saking jelek. Tapi subhanallah, sering bercanda sama Rasul. Pernah Rasulullah SAW bercanda sama dia, dirangkul kencang dari belakang, nggak tahu siapa dia. Dirangkul, tolong lepasin, ini siapa? Setelah itu tahu bahwa yang merangkul Rasulullah, senderan dia. Senang dia, yang merangkulnya adalah Rasulullah. Langsung Rasulullah bergurau, siapa yang mau beli budak ini? Padahal bukan budak. Apa kata dia? Ya Rasulullah, gak bakal laku jual saya. Tapi Rasulullah apa? Tapi kamu mahal di hadapan Allah, masya Allah. Canda, tapi membuatkan satu keutamaan. Canda berbuah surga, itulah candanya Rasulullah. Juga Zahir putus asa untuk melakukan perbaikan, ini juga gak benar. Contoh aja perbaikan kebiasaan, ya Allah, saya ngilangin rokok kok susah, agak ada yang susah, bisa insya Allah. Buktinya banyak orang yang sekarang dulu merokok, sekarang enggak. Ini bisa. Contoh aja ada kebiasaan yang kadang-kadang buruk. Setiap ketemu orang kalau ngobrol selalu ngebuk. Mas, gimana kabarnya? Mas, jangan ngebuk, sakit mas. Tapi ini kebiasaan. Coba kita ingat. Oh iya, enggak bisa. Kebiasaan ngebuk. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya, kebiasaan janji lewat, teledor, ini kebiasaan semua. Bahkan subhanallah, ada kitab yang cukup bagus karya Imam Ibnu Hasan, kitab motivator yang sedang lagi saya terjemahkan. Subhanallah, dia mengungkapkan di dalam poin keempat, dulu saya itu jelek, suka protes terhadap takdir, gampang marah, tidak terima sama putusan Allah, dan punya kebiasaan-kebiasaan suka dendam. Tapi setelah saya perbaiki, saya usahakan terus. Subhanallah, jadi kayak Ibnu Hazm sekarang ulama. Jadi ada misalnya gak ada ceritanya ini watak, udah selesai patina, gak berhasil bisa diubah. Itu merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk, apalagi hanya terkontaminasi oleh lingkungan. Dan tolong Pak, kejahatan itu 90% ditentukan oleh lingkungan. Makanya hikmah kenapa orang yang membunuh 100 disuruh pindah oleh ulama yang terakhir. Kenapa? Pindahlah di tempat orang yang ahli ibadah, karena tempat kamu jelek. Pindah. Makanya orang yang berbuat jahat itu tidak semata-mata karena adanya niat, karena adanya kesempatan. Astagfirullah. Karena adanya kesempatan. Ya coba aja antum sekarang bisa khusyuk di masjid dan bisa mengendalikan syahwat. Coba kalau sekarang antum ditawari kayak Nabi Yusuf, masya Allah, sendirinya cuma berdua, cantik, tidak ada taranya, terus kemudian mengatakan, "Hai tara, ini aku siapkan untuk semua kamu." Coba, ayo. Adanya kesempatan. Jangan kayak gitu, bencon aja ketarik. Jangan kaya begitu, adanya kesempatan. Makanya tidak gampang, sehingga lingkungan itu penting. Nah, kalau memang karena faktor lingkungan, gak ada yang gak bisa dibiasa, gak bisa dirubah. Pindah dong dengan lingkungan yang baik. Menutup lingkungan yang baik. Ini malas jangan menjadi beban orang lain, yang juga gak benar. Pula balik dagang, amruh lagi, minta modal lagi, kakaknya lagi, mas pula balik mas. Jatuh bangun, ini gak benar. Dimanage, dianalisa, kenapa? Makanya perlu adanya puakan gitu. Planning, organizing, terus kemudian acting, kemudian controlling. Jadi kalau sekarang kita mau bisnis gak punya planning, ya repot. Tapi jangan planning tok sampai menjadi master konsep. Kalau segini subhanallah, kita pernah ada actingnya. Nah setelah kita punya planning, organizingnya, organisasi, kira-kira saya menjalankan contoh sekolah ini sama siapa? Ada enggak yang kepala sekolahnya, gurunya? Kalau saya dunia pesantren sekolah, antum nanti dunia bisnis umpamanya membuat jamur, kira-kira tenaga untuk membiarkan jamur ada enggak? Atau bikin apa, susu Yakult itu ya, ada enggak ilmu kesana? Setelah itu acting, kita kapan harus realisasikan? Kita planning 3 tahun. Dalam 3 tahun itu persiapan apa saja yang dilakukan, acting sudah mulai harus 3 tahun yang akan datang. Nah setelah itu yang paling penting adalah kontrol. Kontrol itu yang lemah di antara kita. Contoh aja dari sekalian, kita masalah pendidikan. Saya setelah membuat satu pendidikan yang ideal, ternyata tidak mudah. Terutama mengontrol disiplin istiqomahnya kalian. Kebanyakan watak bangsa kita itu anak-anak kuku, jangan dari ayam mas kayaknya. Ya, masya Allah kita buat program ini, tahu-tahu kalau nggak dikontrol, bubar dengan sendirinya. Contoh kita bikin program BIN 8, bersih, indah, nyaman di 8 area. Pertama apa kita camatkan semangat, tapi tahu-tahu hilang sendiri. Makanya harus dibangkitkan lagi. Sehingga minimal ada sebulan sekali, kalau di kita seminggu sekali ada rapat evaluasi dan koordinasi. Itu evaluasi, koordinasi, evaluasi, koordinasi. Itu contoh aja pak. Membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya, itu aja susah. Gurunya aja enggak benar. Terus sombong, coka ini juga menghambat. Kebiasaan berbohong juga menghambat. Hasad, dengki juga menghambat. Meneladani orang-orang bodoh ini juga terlambat. Ini menghambat. Kadang-kadang di antara kita sudah ngaji, ngomongnya diatur sama orang bodoh dulu. Contoh aja kita sudah ngaji, paham tahlilan itu gak boleh. Diundang di kampung, diomongin sama orang. Orang gak pernah ngaji maksudnya. Malah ikut. Duh. Harusnya yang mempengaruhi yang ngaji. Dan kok ya ngaji mempengaruhi yang ngaji. Ini gak benar. Harusnya kita dong. Mas, yang ngaji kamu apa saya? Kok yang ceramah dulu sekarang? Gantian dong saya yang ceramah. Ini mbak, ini mas. Tahlilan itu begini. Udah harusnya kita yang lebih ngece, lebih lancar, lebih pasir. Ada di kereta aja mas, kalau kamu di sini hidup gak tahlilan, nanti mati gak difokus loh. Itu aja langsung ngemes. Mas, nanti kalau kamu walimah gak apa-apa diadain di luar sekampung. Ya, gue pikirnya apa kalau gak diadain kita ngadain walimah di tempat lain. Ada ekor kok, minimal rumah ada. Itu gak susah-susah, walimah emang mau apa. Mencari-cari kekurangan-kurangan lain dan bergembira dengan kekeliruan mereka, ini juga tidak bagus. Itu namanya manusia SNS, duka itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, dan gampang mencari kambing hitam. Segala sesuatu kesalahan dirinya orang lain yang di kambing hitam kan. Antir akhirnya pak, orang yang pataknya seperti ini gak nemu kambing hitam, akhirnya repot. Frustasi. Sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna, itu sia-sia, mancing, karambol, Tuh, itu sia-sia semua. Itu penghamba. Kok ada orang umur pas-pasan begini masih sifatnya satu? Subhanallah. Itu papan juga lebarnya gak ada 5 meter. Itu ototnya sampai 5 jam. Ada apa sih? Dan sia-sia. Udahlah, cari yang manfaat, cari yang positif. Mimpus di Islam yang berhidat kumaya ini pertanda kebaikan seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada guna. Jam berapa? 9:15. Alhamdulillah. Sekarang kita buka tanya jawab. Bagaimana hukumnya kredit mobil dari bank syariah? Subhatnya tinggal satu, bank syariah belum bisa menghadirkan mobil pada saat tidak terjadi transaksi di tempat. Itu aja. Sebetulnya bank syariah sudah beda dengan bank konvensional, karena bank konvensional itu tidak boleh melakukan transaksi jual dalam konteks apa. Kalau bank syariah boleh, cuma syaratnya kredit kan barangnya sudah ada dan dipindah dari tempat. Yang menjadi permasalahan semua bank gak mau repot nyiapin barang, nyiapin tempat, karyawan nyetir bawa pulang pada mobil repot. Dan kosnya juga kalau nyediain mobil dulu khawatir. Ini yang terus kita inikan. Tapi kalau antum kredit rumah, insya Allah bisa. Karena antum tinggal cari rumahnya mana yang antum mau beli, kemudian antum laporkan ke bank, bank nanti survei melihat, lalu setelah itu dibeli cash dijual antum, setelah itu kredit. Tidak ada masalah. Jika seperti saya sekarang beli mobil cash. Dan setelah itu saya bosan, gak minat, anak jual ke antum kredit, boleh gak? Oh sudah beli saya toh, nah ini sudah saya beli. Bisnis apa yang cocok untuk wanita muslimah di mana tidak mengganggu? Sebetulnya bisnis online itu, ya. Contoh aja istri saya bisnis menekuni permintaan-permintaan apapun dari mulai buku-buku, herbal, pakaian ke beberapa di Malaysia, Singapura, sampai Korea yang awalnya tenaga kerja. Jadi tekuni satu, awalnya satu aja minta, ngirim, minta baju satu. Ya, sudah kirim ke Singapura, akhirnya 11. Terus nanti ini, sekarang Masya Allah sekali kirim kadang sampai 4 juta, 5 juta lumayan. Sambilan, nanti saya yang nganterin ke pos itu. Itu aja. Yang sambil ngaji, mampir ke pos. Itu kontak sama kontak sih. Dan alhamdulillah, dari mulut ke mulut dan SMS kok, belum online, apalagi online. Itu udah, tinggal nongkrongin laptop, udah. Sampai nyuci, sampai masak, sampai ngepel, sambil marah-marahin suami. Hukumnya kemudian di supermarket misalnya berhadiah mobil atau motor, boleh asalkan kita jangan sampai membeli untuk tujuan dapat itu satu, dan membelinya hanya kebetulan, artinya ada kemudian nggak umumin saya beli barang itu. Dan yang terakhir, jangan ikut permainan. Karena kalau aku ikut permainan nanti ini, aku gak akan bakal memandang barangnya. Kadang barang pun ada di rumah, beli untuk dapat kemudian. Ini yang kacau. Bahkan dia tidak memandang barang itu jelek atau bagus, yang penting saya dapat poin. Nah ini yang sudah mulai ada unsur judi atau gambling. Dan dikatakan usia jembrit, haram kalau sudah seperti ini. Aku sekarang datang ke mobil ini, beli. Alhamdulillah dapat mobil, ya udah. Alhamdulillah. Contoh saya pernah dapat fleksi. Saya beri fleksi. Ya kebetulan ngisi itu berkali-kali dalam saat berapa seminggu itu kalau pakai itu banyak sekali. Akhirnya saya lagi siaran di radio di telepon dapat door prize motor. Ternyata di situ ada suatu apa namanya kuis, siapa yang paling banyak poinnya dalam waktu itu dalam telepon dan SMS dapat poinnya. Kan sudah saya nggak ngerti dan nggak tahu kalau Itu kalau misalkan ada dua toko yang sama, satunya harganya sama, satu ada undian, satunya tanpa undian. Tapi kita pilih, ada undiannya lebih baik lah kita beli. Gimana ya? Itu sama, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena gini mas, undian itu biasanya diambilkan dari keuntungan pembelian. Jadi di sini ada kiri perjudian. Sebetulnya kuis asalkan dana hadiah tidak diambil dari peserta nggak ada masalah. Makanya hadiah-hadiah lomba nggak ada masalah. Tapi kalau hadiahnya itu diambil dari peserta, ya berarti di sini ada unsur seperti judi. Berebut kuis yang dikumpulkan dari peserta, kemudian siapa yang dapat dari jumlahnya? Makanya antum hindarkan, walaupun aslinya nggak ada masalah. Tapi kalau antum nanti dijebur ke itu, pasti nanti setiap ada undian kaget, setiap ada undian surprise, setiap ada undian langsung tertarik. Dan yang dikejar itu terus, kemana-mana yang dilihat itu, apalagi ada bukti dapat basi, udah akhirnya tiap hari penasaran. Dan yang enggak enak lagi, kita mau enggak dapat-dapat. Itu juga, akhirnya iri. Itu baru beli dua kali udah dapat, karena berkali-kali enggak dapat. Dasar nasib siap. Akhirnya aku nanti bisa saja enggak syukur sama Allah. Dan nanti kalau sudah kesana, aku nanti itu lagi enggak memperdulikan barang. Dipaksa-paksain beli. Itu sedikit besar pasti ada unsur itu aku. Kalau sudah niatnya cari hadiah, pasti itu. Walaupun kecil, aku bisa pasti ada. Gak perlu, atau barang sudah ada tapi ini kayaknya anak beli, apalagi ujiannya kurang setengah bulan lagi, udah anak paksain beli Pepsi sekrat, padahal gak butuh Pepsi, kamu apa aja dibeli. Jadi bahaya, aku menjadi konsumtif tidak sadar. Adakah batasan harga dalam jual? Gak ada batasan harga dalam jual beli itu, gak ada. Aku mau jual 5 kali lipat, gak apa-apa. Tapi asalkan ada yang mau beli. Tapi kalau dia merasa terkecoh, antum harus mau membatalkan jual belinya. Itu namanya al-hubad, khiyarul hubad. Apa khiyarul hubad? Ketertipuan karena harganya terlalu tinggi. Seorang pembeli boleh mengembalikan barangnya. Contoh kopiah di tempat ini cuma 5.000, di dia 35. Jualan mas, ini gak terima mas, gak tega mas melihat ini mas. Kopiah saya lihat tiap hari, gitu kan gitu. Kalau saya dibohongi barang ini kayaknya gak terima mas, udah anak balikin aja. Boleh. Man akala muslimat akala Allah asratawi. Siapa yang mau menerima pembatalan jual beli saudaranya, Allah akan batalkan dosanya. Maksudnya ampun dosa. Aslinya jual beli itu gak perlu dibatalkan. Tapi kalau umpamanya balikin gak jadi, aku terima dapat pahala besar. Apalagi dari itu dia kecewa dengan harga. Dan walaupun kadang-kadang bedanya ini mas, tapi kalau kita itu dibohongi banget itu rasanya ingat terus. Padahal cuma 5.000. Dan kalau seandainya saya hilang duit 10.000 pun gak ada masalah. Tapi beli kopiah bedanya 10.000 itu kayaknya beli apa itu ingat terus. Bahkan kadang-kadang ini dasar orang tiga banget sama dia gitu. Akhirnya permusuhan yang terjadi kan. Nah, mendingan batalin aja dan aku terima. Itu aja. Walaupun ada perbedaan di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 2 kali lipat. Ada yang mengatakan loss. Intinya jual beli itu gak ada batasnya. Contoh, saya jual beli minyak uang. Atau kalau yang beli ustaz 10.000, yang beli teman 15.000, orang lain pakai mobil ini motor 25.000, ini pakai mobil versi 50.000. Terserah saya. Ya, anak kasih aja boleh. Boleh gak? Boleh. dengan demikian tidak ada batasan. Bagaimana kooperasi yang sesuai dengan syariat? Kooperasi itu ada dua macam. Kooperasi jual beli dan kooperasi simpan pinjam, tidak ada masalah, itu tetap. Cuma rohnya aja yang berbeda. Konvensional tidak memperdulikan masalah syariat, terutama yang rentan itu ada di simpan pinjamnya. Kalau di dalam konvensional mau pinjam untuk istri lahiran tetap ada persentasenya, bayar anak sekolah persentase, mau mendirikan toko juga apa aja persentasenya. Ya dengan alasan apapun, kepres, administrasi atau apa pokoknya ada tambah. Sebetulnya kita bisa mendirikan koperasi syar'i tetap dapat untung. Mas, pinjaman itu kan ada tiga macam loh, Mas. Pinjam untuk tujuan produktif kita pakai motor roda. Mau beli, mau bikin apa sih Mas? Oh, toko, penambah modal. Yang kedua konsumtif, mau beli apa? Kulkas tuh. Koperasi jual beli sudah nyiapin. Magic jet ada. Mobil, motor juga ada. Kita arahkan ke jual beli. Kalau sosial, ya namanya aja sosial, maksudnya nyari untung Bapak. Pinjam istri masyarakat, kenapa? Dimulai. Ini apa? Katanya kooperasi, apa artinya kooperasi? Iya. Kapan kita sekarang ini menyenangkan anggota? Kalau enggak saat sekarang, tolong memberikan untuk anggota, tidak selamanya harus pakai duit. Saat sekarang kita pinjemin 3 juta balik 3 juta. Masya Allah, istrinya sembuh. Oh, nama lancar. Anak sekolah enggak terlambat bayar. Itu keuntungan kan? Enggak harus kita SHU. Apa SHU? Sisa? Hah? Apa SHU? Ya. Tidak harus bentuk uang. Keuntungan itu bisa Masya Allah. Anaknya sekolah gak jadi dikeluarin, bisa bayar. Ngutang 500 ribu, balik 500 ribu. Karena untuk sosial. Itu aja permasalahannya sebetulnya. Cuma konvensional gak peduli namanya aja kapitalis. Mau produktif, mau konsumtif, mau sosial, pokoknya balikin tambahannya. Itu loh yang tercela. Tentang masalah nanti sistem jual beli ada cash, ada kredit, ada inden, karena sudah saya jelas tidak ada masalah. Inden lebih murah, cash sama, kredit lebih mahal, tidak ada masalah. Namanya orang dagang itu imam untuk waktu atau untuk duit. Kalau gak untuk waktu, gak untuk duit, namanya arisan. Iya kok Mas, mendingan arisan jangan jual beli. Jadi saya sekarang kredit, rugi waktu, harus untuk duit dong. 3 tahun kok sama dengan sekarang. Motor saya jual sekarang 15 juta, 3 tahun lagi 15 juta. Ya semua bakal kredit, motornya habis, tutup tokonya. 3 tahun lagi baru buka, lucu banget tuh. Dagangan model apa ini? Hukumnya arisan boleh, tapi sebaiknya dihindarkan karena utang kan. Aku sudah berlindung dari utang kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku, lindungi aku dari ketindih utang ditekan orang, atau malah arisan. Lucu banget ya. Hukumnya menabung sebanyak-banyaknya dibandingkan untuk digunakan usaha, gak ada masalah ya. Antum itu semuanya adalah istiar pribadi masing-masing. Tapi jangan sampai wa yulikulli humazatul humaza alladhi jama'a ma'lau wa'addada. Rupa kiri, rupa darahkan, mengumpulkan itu semuanya. Baik dan zakat, baik dan infak, ini pokoknya lumpuh dan lumpuh. Wa'addada dihitung-hitung biasanya takut didorong kalau koyul. Ya tumpuk lagi. Takut nyelimpet. Wah kayaknya tadi gak pas ya. Apa ya itu lagi capek. Bagaimana caranya menabung untuk masa depan? Dibangun. syariah suluhan tidak mungkin memusyawarahkan air ditipu. Iya, di bank syariah mau mengusaha dengan kerabat ditipu. Iya, mau repot masih di sini, mau cari pulang. Ada sudah dibuat kesepakatan bagi hasil yang cukup bagi pihak pengelola. Makanya saya sarankan ini. Antum kalau punya modal banyak, datang ke bank syariah. Di bank syariah itu wadiah itu ada dua macam. Ada wadiah mutlak, simpanan mutlak. Ada yang mungkin jadah. Antum bisa menentukan jenis usaha. Pak, saya mau investasi. Bank syariah lagi punya usaha apa? Untuk pembiayaan umum. Pak, saya mau lagi punya proyek ini. Untuk dana sekian. Blok itu. Antum masih enggak? Di jangka sekian tahun, karena itu lebih aman. Karena orang itu kalau sama bank itu aneh, lebih disiplin, lebih takut, lebih tertib gitu loh. Kalau sama kita itu meleleh, nggak tahu gitu. Kenapa? Padahal enak kan sama kita, nggak berurusan polisi, nggak berurusan hukum. Oh, harusnya kan enak gitu. Ya, orang Indonesia itu kalau ditakut-takutin malah senang. Itu memang mental warisan penjajah itu belum hilang kan. Kalau ditodong pistol senjata itu malah disiplin gitu. Kalau dikasih kelonggaran malah masya Allah kampret semua. Rusak semua masya Allah. Bismillah. Apa hukum wanita menjadi pengusaha muslim dan untuk menghidupi? Tidak ada masalah. Single parent ya cari jodoh. Apalagi seperti ini, cari laki-laki yang tidak terlalu terikat banget, kan sudah mandiri ya, tinggal cari lokal. Hukum bisnis online dan menjual pakaian, caranya gini. Oh, penjual online itu caranya antum menggunakan indent atau salam aja. Pesan, duit masuk dulu, baru barang dikirim. Salam namanya. Salam. Dan antum tidak harus punya duit, maaf, tidak punya barang. Makanya katanya Imam Al-Qurtubi, dagangan sistem salam ini dikecualikan dari sistem dagangan-dagangan yang lainnya yang diharuskan punya barang dulu. Kalau salam tidak harus. Kita mengadakan transaksi akad, jadi walaupun kita belum punya barang boleh, khusus identitas salam. Jadi antum sekarang contoh ada orang pesen apa mas biasanya? Tas merek ini. Ah sudah gratis jelas kok. Udah. Iya pak. Kita tunggu pengirimannya paling lambat tanggal ini. Kriteria sudah disepakati. Udah. Duit masuk sudah dilihat di apalagi masya Allah. Sekarang sudah ada apa cek lewat banking ya internet banking transaksi bisa dan cek deposito juga bisa cek simpanan bisa udah cek kode sudah masuk tinggal kirim terus itu sistem bisnis online yang paling bagus syar'i adalah pakai itu cara salam, yaitu ident. Jangan barang dikirim dulu, duit nanti ini repot. Ini apa namanya? Barang dikirim dulu belum ada duitnya, kredit juga, ident juga, nggak tahu karuan. Kalau sekarang kredit, barang dulu, duit nanti, tapi kan antum apa namanya? Ketika transaksi sudah mengiyakan, iya pak. Itu ketika transaksi itu repot kalau antum sudah iya kan sementara barang nggak ada duit nggak ada. Kalau konsinyasi gimana? Kalau konsinyasi sistem konsinyasi barang dulu. Nah, kita drop barang ke penjual, kita produser. Terus kita drop barang penjual, ketika barang itu laku baru dibayar. Oh itu nggak ada. Soalnya itu sistem ada sistem cash, ada sistem kredit. Sistem konsinyasi itu sebetulnya bayul murabaha. Bayul murabaha itu menjual dengan menyebutkan modal dan untung. Mas, ini barang harganya sekian, saya untung sekian, kamu saya kali sekian. Itu sistem mu'abahah yang lebih kepada sistem konsinasi. Gak apa-apa, itu lebih bagus diterapkan bagi orang-orang yang baru berjualan, baru dagang, gak tahu harganya. Itu lebih bagus, lebih enak konsinasi, atau tidak takut dibohongi pasar. Saya beli mulaan, saya kira murah, ternyata wah malah digetok mas. Ternyata di pasar sono harganya lebih murah, no. Jadi kecewa tuh. Maka untuk usaha acara-acara, untuk sistem konsinasi atau murabaha. Murabaha itu barang asli modalnya disebutin, mas. Ini modalnya sekian, anak untung sekian, itu. Nanti antum dapat terserah untung atau kita tentukan, itu murabaha. Ada juga bayu baik al istisna. Bayu istisna itu sistem pesanan, ini biasanya dilakukan pada barang-barang yang sifatnya jadi. Contoh aja, saya mendapatkan pesanan 50 kursi sekolah. Saya dapatkan dari itu. Saya bisa melakukan bayul istisna, pesan kursi bersama bangkunya untuk sekolah dengan jumlah 50 pasang. Itu bayul istisna. Hukum bisnis orang dan menjual paket bukan syar'i, ya gak boleh. Kecuali kalau yang antum jual itu orang kafir, gak apa-apa. Kalau orang muslim gak boleh, kalau orang kafir boleh. Dalil dari mana? Dalilnya pernah Umar bin Khattab dikasih hadiah Rasulullah pakaian sutra. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kau telah melarang saya untuk pakai sutra? Saya kasih bukan untuk kamu pakai, tapi untuk saudara kamu yang masih non muslim. Makanya dia diam. Berarti itu haram buat muslim, tapi gak apa-apa. Karena orang kafir itu mendapatkan khitab masuk Islam, bukan rincinya Islam. Ini ada khilaf di antara para ulama, akhirnya nanti beredar kepada jualan makan ketika puasa boleh gak ke orang kafir? Nah itu temannya nanti. Boleh gak? Kalau sama muslim gak boleh, sama orang kafir boleh. Karena orang kafir tidak kena ajakan untuk puasa, tapi ajakan masuk Islam dulu baru puasa. Nah kalau antum mau jualan paket-paket itu silakan. Tapi orang-orang muslim. Tapi kalau gak jelas begitu ya jangan. Atau memang paket-paket yang memang jelas-jelas itu pakaian di rumah, memang di rumah, jelas itu rumah. Nah kalau nanti ada yang pakai keluar, ya itu salah orangnya. Itu bukan, ya itu tulis saja di dalam itu. Kita di luar tanggung jawab saya. Kalau ini sampai dipakai di luar rumah, antum tulis saja. Itu kalau memang demi amannya, antum tulis. Ya, di luar tanggung jawab saya kalau dipakai di luar rumah. Itu enggak apa-apa. Bagaimana menurut Ustaz tentang berteman pertama mas yang hadirin sekalian banyak syubhatnya, karena ketika sekarang ini jual beli emas dengan sistem seperti itu, satu ini sistem jual beli apa gadai sih sebetulnya? Gadai. Kalau gadai harusnya ada barang yang digadaikan, yaitu emas utang. Itu duit 4 juta diutangi umpamanya. Terus kemudian dibuat untuk membeli emas. Ini kan sebetulnya akal-akal. Aslinya kalau aku mau pinjam ke tempat pegadaian, terus kemudian menggadaikan emas, gak apa-apa. Tapi tolong tidak ada tambahan apa-apa. Tapi akhirnya minta tambahan. Ya. Dan masalah contoh aja, antum minjem saya ke saya 50 juta dengan gadai mobil atau rumah, misalnya kartu saya tarik, ada masalah. Tapi utang 50 juta nanti balik 50 juta. Kalau nggak bisa balik, baru rumah ini kita jual. Kalau memang nilai rumahnya di atas 50, kita balikin, kita ambil cuma 50. Kalau kurang kita minta tambah, itu gade yang Islam. Tapi nggak ada gade yang seperti ini. Jadi kalau sekarang ada untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, bohong besar. Itu motonya pergadaian kan, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu nggak ada. Nah sekarang ini direkayasa. Seakan-akan memang utang utang 4 juta, gimana? Kita beli emas 5 juta, kita gadaikan, kita diberi 4 juta. Ini akal-akal. Sebetulnya, dia itu pada dasarnya ngutang 4 juta, nanti baliknya 5 juta, dan seterusnya. Riba, cuma dikilah pakai emas, ya kan? Aslinya kan sekarang dia ngeluarin duit 5 juta dikasih 4 juta tok. Yang 1 juta kemana? Masuk ke pegadaian. Kan sama ujung-ujungnya. Cuma nanti ada suatu iming-iming kalau emas lagi naik ke dolar iminya. Kalau nggak naik gimana? Walaupun ada orang yang bisa, ya gak mungkin gak naik lah. Dengan demikian, kita jangan mencoba maju dulu sebelum kita tahu jelas keabsahannya di pandangan hukum Islam. Karena gak mungkin bank itu sodakong itu gak mungkin. Ada atau bank sodakong itu nilai ta'ala gak mungkin. Wah ada pegadaian sodakong nilai ta'ala. Untungin nggak ada imbal balik. Jadi lagi marah memang di Indonesia sampai karyawan-karyawan buruh itu sampai urunan beli dinar itu. Harganya kan 1.801 dinar. Karena gak bisa ngumpulin 10 orang urunan, satu orang 180, kumpul nanti diundi, yang keluar namanya itu ambil dinar sampai 10 kali. Jadi nanti akhirnya satu tahun itu 10 orang mendapatkan satu dinar semua, sampai seperti itu. Apakah setiap muslim harus berbakat? Kita lihat dulu muslim yang mana. Kalau muslim awam muqallid harus, karena kalau gak bermadhab sesat. Karena gak mungkin kan dia awam muqallid memahami Quran hadis dengan sendiri. Madhab itu seperti jalan. Kalau kita belum bisa bikin jalan sendiri, pakai jalan yang ada. Jalan-jalan awam nanti akhirnya masuk rosok kemana-mana. Tapi tolong, jalan itu hanya sekedar media untuk menghantarkan kita ke tujuan, yaitu Quran Sunnah. Jangan fanatis madhab. Setelah kamu jalan, malah tidur di jalan. Enak banget pas jalannya. Itu namanya fanatis madhab itu, nemu jalan, enggak langsung dilanjutin ke Merak atau ke Cirebon, tapi tidur di jalan, malah diriin kemah di tengah jalan. Terus pokoknya madhab itu bagus sekali. Tidur di dalam seramina amat mimpi sampai akhir. Itu sama. Jalan itu untuk menghantar kita ke tujuan kok. Makanya namanya madhab, tempat berjalan menuju kepada Quran dan Sunnah untuk memahami dalam sisi fikih, ya itu. Makanya Syekh bin Bas mengatakan, saya dalam beragama akidah saya ahli sunnah, dalam berfikih mengikuti metodologinya Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan berarti Imam Syekh bin Bas fanatis terhadap Imam Hanbali, tidak. Dalam masalah metodologi mencerna nas-nas yang membuat hukum fikih, itu pakai metodenya Imam Ahmad. Usul fikihnya, kaidah fikihnya, gitu loh Mas. Makanya ketika ada seorang ulama, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim Al-Hanbali, maksudnya saya dalam berfikih menggunakan metodologinya Imam Syafi'i. Bukan sekarang Imam Syafi'i jadi nabi. Pokoknya akhirnya apa? Dikit-dikit Syafi'i. Tapi enggak paham bagaimana sebetulnya Imam Syafi'i menyampaikan atau sampai pada kesimpulan itu. Kadang-kadang cuma cocok selera nafsunya aja, sehingga berfikih ala prasmanan, dicocok yang enak dong, yang cocok. Buktinya kalau gak cocok sama seliranya, Syafi'i pun ditendang. Saya tanya contoh fakta aja. Zakat fitrah bayar pakai uang, emang Syafi'i mendapat? Bukan, emang Abu Hanifah. Tapi lihat yang aku Syafi'i bayar pakai uang. Sekarang transaksi jual beli di toko-toko itu pakai Syafi'i atau Abcap Hanafi. Dalam masalah akad, Imam Abu Hanifah itu lebih fleksibel. Akad jual beli itu tergantung kebiasaan yang terjadi beredar di tengah masyarakat itu. Kalau sekarang saya makan dalam selesai makan, berapa pun duit kasih, udah dianggap akad, ya sudah. Atau masuk mall ambil barang, terus kemudian masuk kasir, dianggapnya ya sudah. Kalau Imam Syafi'i harus bilang, Pak saya beli, Pak saya jual, saya terima uang. Nah kalau di mall kan repot, setiap ambil seperminyak, Pak saya beli ya Pak, ya Pak saya jual Pak, ambil lagi minyak, Pak saya beli ya Pak, ya Pak jual, capek. Makanya di sini berlaku maka hambanya Hanafi lebih fleksibel. Di situ lah contoh aja jual kulit korban, siapa itu? Imam Syafi'i mengharamkan. Tapi giliran jual kulit korban Syafi'i dihilang. Contoh aja Imam Syafi'i itu khutbah Jumat kurang dari 40 gak sah. Tapi giliran ngebet ngantuk ya ngantuk, padahal jumlahnya cuma 30. Itu kan gitu. Ayo kurang makin jumlahnya 40 pas ngantuk 3 tinggal berapa. Gak sah. Jadi orang sekarang berfikih itu bermadzhab itu ala hawa nafsu. Bukan sekarang ini karena ini dalil yang kuat, bukan. Ini karena cocok dengan saya, cocok dengan selera nafsu saya. Gak peduli kadang-kadang pindah dalam sehari itu 5 madhab. Apa hukumnya memanfaatkan barang badai, contohnya salat? Gak boleh. Tolong dicamkan hadirin sekalian, memanfaatkan barang gadaian itu termasuk riba. Karena kullu qardin jara bihina atau riba. Setiap utang-utang yang mengandung unsur pemanfaatan sesuatu maka riba. Makanya barang gadaian itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali dua: kendaraan untuk dinaiki dan dibiayai pemeliharaannya. Unta sapi dan kambing diperah susunya tapi dikasih makan. Buat toh itu. Selain itu enggak boleh. Meskipun diizinkan sama pengelola. Ya, ini adalah kesepakatan yang tidak halal seperti suap tadi. Seperti pelacur, sepakat. Rela suka sama suka. Berarti ikhlas. Tapi enggak syar'i, enggak boleh. Karena akhirnya antum kan mendapatkan keuntungan dari utang piutang. Utang 5 juta memanfaatkan sawah karena enggak balik-balik sampai 5 tahun. Wallahi hasilnya lebih dari 5 juta kalau gitu. Iya. Coba bayangkan Pak, ada yang utang duit 50 juta. Gadainya itu sampai 10 sampai 15 pintu kontrak. Pintu kontrak kan itu digadai apa namanya? Kontrakan 15 pintu dikasihkan ke dia semua. Coba kalau gak bisa balikin sampai 5 tahun masa Allah nutup itu. Ini jahatnya pintu, gak boleh. Pesan apa berarti boleh jual beli barang dengan dua harga? Hadirin yang saya lihat, tolong dijaga. Jual beli dengan dua harga itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Imam Syafi'i tidak membolehkan, tetapi Imam Ahmad dan yang lainnya membolehkan. Asalkan katanya Syekh bin Baz, tolong dicatkan. Asalkan ketika keluar dari majelis jelas pilihannya salah satu di antara cash atau kredit. Kalau sekarang saya datang ke suatu tempat yang jual cash dan kredit, kemudian saya pilih kredit, mana dua harga? Oh, kredit kok. Dua harga apa satu harga? Satu kredit. Kecuali sekarang ini saya keluar dari majelis jual beli, gak jelas kredit cashnya. Mas, ini kredit lo kasih tenang nanti, udah deh, gue bawa aja duluan. Nah ini baru gak boleh. Berarti Anda melakukan jual beli dengan dua harga, kredit atau cash, gak jelas. Kalau saya keluar cash toh, mas saya beli cash, boleh gak? Walaupun si penjualnya ini menjual dengan dua harga, cash dan kredit, saya datang membeli dengan cash stock, boleh gak? Boleh gak pak? Ya kenapa gak boleh kredit stock? Tentang masalah tadi, kalau cash lebih murah daripada kredit, tadi alasannya sudah saya jelaskan. Oke. Berapa bagian untung antara pemodal dengan penyalur? Tidak ada ketentuan, tergantung kesepakatan. Prosentase aja 60-40, 50-50, atau 70-70-30, terserah. Yaitu itu kesepakatan. Itu tidak ada. Oke okay. Satu lagi Ustaz. Ya. Jadi bagaimana hukumnya pinjaman uang dari bank syariah? Apakah itu riba dan kalau sudah terlanjur? Kalau bank syariah, saya yang tahu dari BNI Syariah, insya Allah pinjamannya untuk apa dulu? Kita lihat dulu muamalahnya untuk apa? Ya, ini kalau antum sifatnya untuk permodalan syar'i, antum biasanya kalau untuk permodalan ditanya, disurvei dari kelengkapan administrasinya, dari mulai izin usahanya, izin PT-nya semua lengkap, baru setelah itu disurvei, baru setelah itu agunannya. Nah, baru cash flow-nya diminta. Setelah cash flow dipelajari kelayakan usahanya. Usaha ini bertahan atau tidak, baru setelah itu dicairkan. Itu bukan utang, sebetulnya pembiayaan untuk usaha. Nah, nanti antum dikenakan sistem mudharabah kalau bisnis. Tapi kalau sifatnya untuk hal-hal yang sifatnya barang, contoh antum mengajukan untuk pengadaan suatu barang. Tadi saya mendapatkan pesanan 50 unit laptop untuk suatu perusahaan. Atau saya mendapatkan pesanan 500 kursi untuk meja kursi untuk sekolah. Nah, antum mengajukan. Nah, bank nanti menunjuk, yaitu dengan sistem bayi'ul istisna kepada tukang. Tolong bikinin kursi macam seperti ini. Nah, baru setelah itu dibagi hasilnya. Hasil dari membuat, kita jual ke sekolah tersebut, ternyata menghasilkan dana 75 juta. Nah, 75 juta ini kita bagi 50% bank, 50% saya, atau 70% saya, 30% ini tergantung kesepakatan. Makanya anak saya gak tahu antum gimana caranya antum bisa dapat pinjaman itu untuk apa, tolong dijelasin. Ada lagi? Ya. Hukum lelang. Lelang gak ada masalah, dijelaskan juga di dalam fatwa Syekh Bas. Karena pada dasarnya pada saat cor-coran harga itu bukan pembelian, bukan akad, tetapi mencari format harga yang tepat untuk nasabah. Ya, ini sekian-sekian. Akhirnya setelah ada kesepakatan harga tertentu, baru akad transaksi dijadikan. Itu, ya, tidak ada masalah. Apalagi ada misalnya menjual harga berapa aja tidak ada ketentuan, tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? La yabi'u ahadukum bi'ada ba'd. janganlah kalian membeli dengan pembelian orang lain. Maksudnya sudah jadi, akad sudah terjadi. Antum provokasi, mas, kalau tadi beli ke saya ini kayaknya bisa turun banget, mas. Kalau barang-barang begini di tempat saya, murah banget, mas. Antum kayaknya keprosok ya. Jalan kali aja lah. Jadi akhirnya kan, oh, rasanya sakit banget kan. Padahal belum tentu kalau beli ke dia dapat harga segitu. Nah ini najis namanya. Najis itu baik provokator. Dia memprovokasi orang untuk membeli atau menjual, tapi sebetulnya bukan niat untuk membeli atau menjual. Najis namanya. Yang dikatakan oleh Rasulullah, wala tanajasu. Tapi biasanya provokator pembeli, ya, pura-pura membeli, pak, TV ini boleh nggak pak, dia 2 juta, padahal harganya cuma 700. Supaya orang-orang lain nggak bisa nawar lebih bawah itu susah. Itu. Dan yang sudah dibeli orang itu ditawar, ya, dipegang-pegang begini. Pak, ini harganya berapa pak? Dia bilang, yang mau benar-benar beli, tanya. Ah ini 700 juta, 700 ribu pak. Nyelonong, datang. Pak, ini boleh 1 juta enggak pak ya? Karena saya beli itu di samping itu tadi 1 juta 100 pak. Jadi di sini bisa enggak pak 1 juta? Saya aja nawar 700. Dia tahu-tahu 1 juta, bilang di sebelah situ 1 juta 100. Seakan-akan dia, wah, kalau saya bisa dapat 1 juta, lebih murah di sini daripada di samping. Padahal gak pernah kesampe, gak pernah beli, gak pernah nawar juga. Provokator, itu namanya najis. Makanya jangan ngasih nama anak najis. Ya. Beberapa perusahaan itu kan suka mengadakan tender. Tender itu biasanya dimenangkan oleh orang yang suka iswah biasanya. Suap itu. Gimana kalau kita punya perusahaan, ikut tender gak bakalan menang kalau gak ikutan gitu. Betul, makanya jangan ikut. Insya Allah cari yang gak pakai tender-tender suap-suap. Memang Masya Allah Indonesia itu tidak ada rakyat yang paling bagus kecuali rakyat Indonesia. Suap-suap suapin. Kalau gak disuapin kayaknya gak mau gitu. Makanya enggak ada bangsa yang paling bagus antum dia di Jepang, di Amerika. Bicara orang suap-suapan. Orang Indonesia itu yang paling baik sama bangsa. Apalagi pemerintah tender pembah proyek pemerintah enggak mungkin kalau enggak pakai suap. Apa saja tadi apa? Halo. Sobor sana, sobor sini, belikung sana, belikung sini. Akhirnya capek juga kan. Antum menjatuhkan lawan-lawan dengan cara suap itu aja dosa. Apalagi suap. Sementara yang antum jatuhkan mungkin lebih profesional dan barang penggarapannya lebih bagus. Tapi kalau suap akhirnya tumbal, boleh. Dosa sendiri. Dan menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya itu sendiri dosa kan. Tanda-tanda kiamat kan idza usidat amru ila ghairi ahli tadrisa. Kalau urusan diserahkan bukan ahlinya, itu bukan jualan. Tandanya ada orang yang ahli ketendang, kegusur, sementara yang tidak ahli dapat. Bukan kan kiamat. Ya. Menggadai sawah, bolehkah apa hukum hasil panennya itu? Panennya tetap milik yang punya sawah. Gak boleh diambil kepada orang yang memberi pinjaman. Itu riba. Itu yang di dalam bahasa orang kampung itu ijon. Ijon itu rentenir yang paling sadis di seluruh dunia. Coba bayangkan, pinjaman cuma 15 juta, kasih sawah sehektar. Iya kalau balik tahun depan. Kalau sampai 5 tahun ternyata Masya Allah gak bisa membalikkan 1 hektar mas. Untuk nyari duit 15 juta 5 tahun balik itu balik. Kalau motor gimana Ustaz memakainya? Kalau motor boleh dipakai, tapi tolong dirawat servisnya, olinya, bensinnya. Jangan balik remok. Itu sebuah motor ya. Itu balik remok. Bakunya hilang, ini hilang, rokoknya hilang. Mas, ini motor saya, emang ini antum ambil bagus-bagus, balik gak karu-karuan. Hilang bentuknya begini, gimana? Sebab, ya udah, paling baru saya apa nih hari ini. Gak benar, Mas. Gak benar. Antum harus rawat, balik seperti semua. Ya sebetulnya kalau sudah riba itu kata Rasulullah la'anallahu akilat riba wa mukilat wa kadiba wa syahidin semua kena. Gak ada yang gak yang memberi dan yang diberi sama la'an itu. Oleh karena itu riba itu Masya Allah, karena memang perekonomian yang paling sulit itu riba. Ya. Makanya orang-orang kampung ada pedagang-pedagang yang punya duit itu tinggal kerjai pertanian aja. Pada saat nanam dikasih bibit harga sekian, pupuk sekian, nanti dihargai dengan harga ketika balik padi harganya dijatuhkan. Dan wajib membeli jual ke dia. Ini juga kezolimah. Walaupun boleh-boleh saja, tapi memaksa menjual ke dia itu zolim. Padahal kalau dia menjual ke orang lain bisa harganya lebih tinggi dan bisa membalikkan hutang. Loh kalau itu gak untung dia. Itu supaya bangunan rumah itu sampai walimah aja di rekayasa riba. Walimah kebutuhan ditanggung semuanya. Nanti giliran hitung-hitungan bayar sawah dulu orang. Kebun dijual. Apalagi walimah kayak orang-orang kampung, orang-orang yang buah-buahan itu sampai 4 hari. Kemudian cuma satu ahad itu walimah terus. Pertama marawis, kedua mayat tancap, ketiga ini korjen tunggal. Nah keempat berhutang dinah. Ya sih nah. Habis dana. Makanya ya. Ada. Bagaimana apa hukum lelang tertutup? So, di sini ada namanya sistem lelang tertutup. Jadi kita beli sekarang mobil, kita ngasih apa paruh harga berapa yang kita kasih, tapi barangnya kita tidak tahu. Barangnya nggak tahu. Sistem lelang tertutup. Kondisinya. Oh, tapi nanti saat pembayaran ditunjukkan barangnya. Tergantung kalau kita menang, nggak ada pilihan. Kalau kita menang, dapat. Enggak, sekarang gini. Pada saat kita menang, kemudian barangnya ternyata enggak cocok, bisa enggak jadi? Bisa, tapi sebelumnya ada uang deposit. Kartu uang apa dinamakan, kita bayar 500 misalkan. Nah itu kalau kita tidak jadi uang hamus, uang yang 500 hilang, kalau kita jadi pemenangnya. Itu namanya bayi ulur-ulur. Intinya lelang sistem yang tertutup tidak ada masalah. Tinggal permasalahan kalau barangnya tidak cocok batal boleh atau tidak. Kalau boleh tidak ada masalah. Tinggal sekarang masalah bayi ulur pun yaitu jual beli dengan sistem prosekot uang muka. Menurut pendapat yang ulama yang soleh seperti Imam Syedek Hasan Khan di dalam kitabnya Ar-Raudatul Nadiyah mengatakan jual beli dengan sistem orbun haram tidak dibolehkan karena makan harta orang lain dengan cara batil. Alasannya apa uang itu lenyap hangus padahal enggak ada bayaran apa-apa? Mobilnya enggak kurang sama sekali, enggak pernah saya pakai, saya sentuh aja enggak kok duitnya hilang. 500. Itu. Oleh karena itu, kalau uang prosedur tadi dibalikkan, maka sistem buat belinya sah. Ya, kalau tidak, maka haram duit yang dimakan. Jadi antum sedekah ke dia. Tidak bersih pernah di akhirat lah. Antum lebih baik diambil di akhirat karena dilipatkan 700. Kalau antum di dunia 500-500, kalau di akhirat dilipatkan 700, berapa banyak? Itu makanya duit yang dibawa orang itu gak usah susah. Jadi kalau sekarang sudah diusahakan gak balik, ya sudah, ya Allah alhamdulillah saya punya simpanan di akhirat. Dan dia melatih saya untuk infak. Coba, kalau gak ada dia, gak mungkin saya bisa infak sekaligus 5 juta. Ya, gara-gara dia jadi saya bisa infak 5 juta. Langsung ya. Ya. Sistem di pelarangan di Indonesia banyak sistem performance bond. Itu maksudnya jaminan prestasi. Misalnya kalau andai kata kita sudah menyediakan 50 kursi atau 50 meja untuk sekolah, ternyata kita gagal, uang jaminan itu akan diambil oleh pemerintah atau oleh lawan bisnis kita. Itu namanya jaminan performance bond kalau itu. Itu dalilnya bagaimana? Ya, kalau seperti itu, nah prestasinya itu halal apa haram? Wajar ya? Wajar. Misalnya itu saya bilang 50 kursi dalam 2 minggu, ternyata setelah lewat kita belum bisa menyediakan. Atau membangun rumah, membangun gedung sekolah dalam 3 bulan. Pokoknya siapa yang prestasinya lebih baik maka berhak untuk mendapatkan ini rela. Kalau misalnya kita gagal dalam kesepakatan, gagal melakukan kesepakatan itu, sudah deadline atau apapun, gitu ya. Misalnya saya bilang saya akan menyediakan 50 meja, ternyata setelah waktunya, tenggat waktunya cuma 20. Saya tidak berhasil. Gagal, penalti, jadi semacam penalti. Iya. Terus, kalau bapak gagal nggak bisa ikut lelang, gitu? Bukan, uang jaminan saya diambil. Iya di depan, dia kan sih di depan. Belum tender dia, tapi kan dia bisa. Di depan. Uang tender dia salah benar. Nah, uang ini dikasih ke pemilik. Disimpan. Kalau dia gagal, dia diambil uangnya. Tapi di depan, di jaminan. Enggak. Ini uang peserta. Ini uang bapak sendiri. Uang perusahaan saya. Pada saat saya maju kelak bersedia melakukan pekerjaan itu, saya menaruh uang dengan disimpan oleh pihak tiga ini sebagai jaminan kalau saya gagal menyelesaikan tugas itu. Jadi uang ini hanya jaminan untuk menyelesaikan kerjaan itu. Itu iya. Kalau gagal, maka uang itu hangus. Telat waktu. Ini persyaratan, Zat. Iya. Sekarang gini, Pak. Kalau seandainya sekarang pihak ketiga tersebut dirugikan karena terlambatnya satu deadline, maka harusnya uang itu diambil sekedar menutupi kerugian itu aja. Tidak boleh diambil semua. Contoh gini, saya jual beli mobil dengan sistem on-board tadi. Saya tahan duit 5 juta. Mobil dipakai. Seminggu dibalikin, Pak, saya gak jadi. Uang ini saya ambil sebatas kerugian selama pakai seminggu. Boleh. Apalagi balik, bannya soek. Udah, saya potong untuk ganti ban. Apalagi juga, Masya Allah, di belakangnya pengok foto bro, saya ambil lagi untuk ngecek dan seterusnya, boleh. Begitu juga tadi duit 5 juta tadi kalau memang diambil untuk menutupi kerugian karena saya juga kena penalti dari pihak yang mesan kursi tadi ketika terlambat, maka saya ambil untuk menutupi tersebut, boleh. Tapi ambil keuntungan 5 juta tanpa 50 juta tanpa perhitungan apa-apa, ini makan harta dengan cara yang lain. Jadi sebaiknya di apa? Dinilai atau diapain sih? Dihitung, iya dinilai lebih baik. Itu lebih adil. Islam membangun segala sesuatu di atas keadilan. Sekarang dia alasannya apa mengambil 50? Oh alasannya Pak, karena kursi ini ya saya sudah janji di sekolah ini kalau terlambat 5 hari aja, maka nanti sekolah ini juga orang karena sudah mau mulai pembelajaran, nanti akan dikomplain sama wali murid macam-macam, maka saya minta jaminan itu boleh, tapi sebatas jaminan komplain yang saya bayarkan ke sekolah tersebut, umpamanya 15 juta, 20 juta, jangan 50 juta diambil, itu aja, ya ada masalah. Dan al muslimun ada syuruti orang muslim tergantung kesepakatan yang dibikin. Ya. Misalnya gini Ustaz, anak jual rumah terus minta bayar DP gitu kan 5 juta dulu misalnya. Terus dia ternyata ngajuin ke bank KPR, tapi ternyata gak jadi akhirnya, gak disetujui sama bank. Itu DP nya gimana Ustaz? Aku balikkan. Karena rumah aku enggak berubah apa-apa, enggak bengok, enggak mencet, enggak berbalik arah, dan dia subhanallah pegang aja enggak, apalagi tidur. Dan sebenarnya apa untuk 5 juta kemplang? Tapi ada orang yang mau beli batal, dia ya, punya 5 juta. Oh itu resiko, resiko. Namanya orang nanti kalau sudah rezeki kita nanti dia akan balik kok. Antum tak telepon, tak telepon.